Dan saya berharap sebelum saya baca pertanyaan ini, tolong pertanyaannya sekitar bahasannya supaya bisa lebih fokus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, apakah menyukai sesuatu yang digemari Rasulullah SAW di luar ibadah, termasuk melaksanakan sunnah, misal suka makan makanan favorit Nabi SAW seperti paha kambing? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi dalam diri Nabi SAW ada yang namanya jibiliyah, sesuatu yang memang Allah bebankan dalam fitrah beliau, seperti misalnya postur tubuhnya yang kekar dan tinggi, kan gitu. Kemudian rambut yang beliau biasa panjangkan sampai ujung kuping atau pundak, kan gitu. Kemudian menggunakan imamah di kepalanya. Itu semua tidak pernah ada perintah Nabi SAW gitu. Beliau kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit. Itu kan semua jibiliyah, sesuatu yang memang ada terbebankan dalam fitrah beliau. Dan diperintahin, berarti umatnya tidak punya kewajiban untuk mengikuti gitu kan. Nah kalau ada orang kerjakan dengan maksud Nabi SAW kerjakan, dapat pahalakah? Ulama membahas, selama dia iktidak bin Nabi SAW, memang ingin menjalankan seperti Nabi, maka termasuk mendapatkan pahala. Tapi tidak bisa dikatakan dia bagian dari syariat, tapi berpahala gitu kan? Karena Nabi SAW memang ada pada diri beliau itu. Sama halnya Nabi SAW menggunakan tongkat kalau jalan di akhir hidup beliau. Di awal-awal hidup beliau, beliau biasa menggunakan pedang kalau lagi jalan, karena di padang pasir kan kalau ada angin kencang orang harus menopang dengan sesuatu gitu. Nah ada orang salah paham, dianggap itu adalah sunnah Nabi, ibadah, sehingga jalan kemana-mana pakai tongkat. Nah itu tidak benar, tapi itu sesuatu yang jibiliyah, sesuatu yang ada fitrah dalam kehidupan Nabi SAW. Seperti sering saya bahas ini masalah imamah ya, itu sudah umum pendapat ulama. Karena di zaman Nabi SAW, orang Quraisy pun yang kafir seperti Abu Jahal pakai imamah waktu itu. Memang pakaiannya orang Arab itu imamah. Dan tidak pernah ada, dari mana kita tahu itu tradisi atau kebiasaan Nabi SAW dan itu bukan bagian dari syirik, karena tidak adanya perintah dari Nabi. Enggak adanya hadis yang menjelaskan, tidak adanya ayat. Kan gitu. Berarti tidak ada. Kalau contohnya cadar, perempuan pakai cadar, apakah itu tradisi orang Arab juga atau memang perintah agama? Ya perintah agama. Karena orang Arab dulu jahiliyah malah tidak pakai cadar perempuannya, malah telanjang. Gitu kan? Mereka malah tawaf di depan Ka'bah itu tidak pakai pakaian. Mereka membuka pakainya. Salah kalau ada yang mengatakan cadar tradisi orang Arab, salah, itu memang bagian dari syariat karena Nabi SAW yang memerintahkan, gitu kan, ada hadisnya. Sehingga semua umat ummahatil mukminin menggunakan cadar, sebagaimana Aisyah mengatakan, kami pernah tawaf dan sa'i bersama Nabi SAW, maka kami membuka cadar-cadar kami pada saat tidak ada laki-laki dan kami menutupnya pada saat, kan gitu, apa namanya, ada laki-laki yang bukan mahram, gitu kan. Itu diantaranya. Jadi akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan, termasuk makanan favorit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Jenis kain baju yang beliau pakai, gitu kan? Beliau biasa suka sekali menggunakan baju dari katun, ya, dari negeri Yaman. Maka itu kalau orang ada membeli kain katun dari Yaman karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka, maka insya Allah dapat pahala kalau niatnya begitu, gitu kan? Tapi bukan dari bagian syariat kita. Jangan sampai nanti ada orang Yaman mengatakan, nih Nabi pernah beli dari sini, maka ini termasuk bagian dari syariat, maka orang harus beli. Ya, itu bukan, tidak seperti itu pemahamannya. Apakah mencukur kumis itu habis dilarang? Tidak dilarang, malah sunnah. Malah sunnah. Dianjurkan semua laki-laki menghabiskan kumisnya, karena Nabi SAW menyuruh mencukur, bukan memotong. Nabi SAW mengatakan apa? Lima hal fitrah bagi seorang muslim. Khitan, kan gitu, bagi laki-laki sunat. Kemudian mencukur kumis. Jadi di zaman Nabi SAW itu memang mereka menggunakan seperti kalau kita sekarang silet sampai bersih gitu kan, sunnahnya. Kemudian mencukur bulu kemaluan, gitu kan? Mencukur bulu ketiak dan memotong kuku. Memang itu fitrah malah tidak dilarang, itu sunnah Nabi SAW. Malah itu sunnah Nabi SAW. Dan ulama memberikan batasan masalah kumis ini, kalau seandainya pun dia mau memeliharanya, maka dia mengikuti sunnah Nabi SAW dengan tidak menutupi garis bibirnya. Maka di atas garis bibir itu digunting gitu kan, sehingga tidak menutupi bibir dia seperti sebagian orang gitu. Ya sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya bertolak belakanglah dengan orang-orang kafir, ya ahli kitab. Cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Disuruh cukur memang, suruh habisin gitu. Menurut Ustaz, yang mana sebaiknya antara melakukan sholat tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat, atau tahajud 2 rakaat dan witir 3 rakaat? Menurut saya kerjakan semua, gitu kan? Lebih baik sholat malamnya 8, gitu kan? Witirnya 3. Kalau Anda bilang misalnya yang bertanya ini, Ustaz, saya sering bangun pas bertepatan azan subuh. Saya sarankan witir sekarang, habis ba'diyah isya. Witir, kan gitu, sebelum tidur. Karena witir itu malah lebih afdal kalau kita yakin kita susah bangun, witirnya sebelum tidur. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat, diantaranya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya saya diwasiatkan kasih ke Rasulullah SAW mengerjakan 3 hal. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, kan gitu. Kemudian aku witir sebelum tidur, diantaranya itu perintah Nabi SAW, dan aku tidak pernah tinggalkan selama aku hidup, selama aku hidup, dan 2 rakaat sholat duha. Nah, jadi Anda witir dulu supaya tidak terganggu dengan tengah malam, cukup tahajud aja malamnya. Karena biasanya kan kalau opsi begini cuma 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, berarti kepepet waktu azan subuh ini. Nah, biasanya begitu. Maka sebaiknya witirnya dikerjakan sebelum tidur. Apalagi habis ba'diyah isya langsung witir. Apalagi itu, apalagi kalau menjadi rutinitas ya, maka lebih baik dikerjakan sebelum tidur. Kalaupun bangun malam dan terlambat, kira-kira mana pilihannya ya? Witir atau tahajud? Udah azan nih. Apa yang harus saya pilih? Maka yang dipilih adalah witir. Yang dipilih adalah witir. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang mendengarkan azan, maka segeralah tutup malamnya dengan witir. Maka segeralah tutup malamnya dengan witir. Maka dia dahulukan witir, walaupun 1 rakaat. Jadi ini termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, juga ada pendapat ulama mengatakan masalah sholat malam ini, kalau Anda memang sudah rutin mengerjakan tahajud itu, dan satu malam misalnya kebablasan tidur, saya merasa rugi, gak sholat malam, gimana caranya? Maka boleh dikerjakan sholat malam yang ketinggal itu sebelum sholat duha. Sebagaimana Nabi SAW pernah satu malam ketinggalan tahajudnya, maka beliau mengerjakan 12 rakaat sholat malam dengan witir itu sebelum duha. Sebelum duha. Jadi beliau kerjakan tahajudnya 8 rakaat, witirnya bukan lagi 3 tapi jadi 4. Jadi digelapkan jadi 4. Jadi beliau mengerjakan 8 rakaat tahajud dan 4 rakaat witir. Itu dikerjakan sebelum duha. Tapi ini ulama bilang bagi orang yang sudah rutin mengerjakan kemudian dia kelewat, agar tidak kosong dari buku amalnya pada hari kiamat, ada hari dia tidak tahajud. Karena orang-orang mukmin yang jeli, dia pasti hati-hati, bukunya gak boleh ada yang kosong. Ini sekaligus tadi saya titik beratkan masalah sholat misalnya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, karena sholat itu kalau kita sudah kerjakan, maka sudah dicatat di buku amal kita, dan kita akan terima hasilnya. Sadarilah itu akan ada hasilnya gitu. Maka nikmatin. Ini banyak kita yang tidak menikmati. Nikmati semua bacaan dan gerakan sholat, gitu kan? Allahu Akbar, tenang. Lalu nikmati bacanya. Kenapa orang yang menyanyi lagu bisa nikmatin lagunya? Kalau sedih, nangis, kalau cinta, menggebu-gebu, kalau balas dendam, mau balas dendam. Kenapa kalau Al-Quran tidak, gitu kan? Coba nikmatin pelan-pelan, rukuk juga. Karena semua gerakan dan bacaan itu ada nilai pahalanya. Jadi coba nikmatin ibadah-ibadah kita, lagi berdoa sama Allah, coba dengan tenang, curhat dengan Allah SWT, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan pelan. Dan yang paling penting untuk kekhusyuan adalah tuma'nina. Makanya ulama mengatakan tuma'nina itu wajib ya. Artinya tenang sekali dalam mengerjakan ibadah. Maka itu akan mendatangkan kekhusyuan. Apa maksud nuzulul Quran? Bukankah Al-Quran diturunkan per ayat, tidak langsung satu buku? Nuzul itu sebenarnya kalimat yang digunakan atau istilah atau dalam terjemahannya kita langsung mengatakan turun ya. Nuzul Quran diartikan adalah malam turunnya Al-Quran. Nah, ini biasa dibahasakan di Indonesia, tidak semua negara Islam pakai istilah ini. Kita di Indonesia yang pakai istilah ini ya, nuzul Quran, karena mereka ingin merayakan hari turunnya Al-Quran itu. Saya pernah waktu Ramadan di Kalibata, pas malam 16 Ramadan, waktu pertama kali saya yang bina Masjid Kalibata itu selama 20 malam Ramadan saya ceramah sendiri. Begitu. Jadi saya minta jadi pembina, maka saya minta setiap malam saya ceramah, jelasin semua tentang kaidah-kaidah penting dalam masalah akidah dan agama. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang terbentuk menjadi masjid yang menjalankan sunnah Nabi SAW, gitu kan. Jadi setiap malam itu kalau saya mau ceramah, ada jemaah yang sampaikan, Ustaz, tadi ada jemaah yang kasih masukan begini. Pas malam 16 Ramadan, ada yang bilang, pengurus masjid, Ustaz, ada yang minta jemaah besok diadakan malam Nuzulul Quran. Malam 17 Ramadan. Biasanya Indonesia itu dirayakan, kan gitu. Baik, saya akan bahas nanti. Begitu saya ceramah, saya bilang, panitia sudah sampaikan kepada saya jemaah sekalian bahwasanya ada yang minta besok diadakan acara malam Nuzulul Quran. Apa benar? Ada gambaran dari jemaah, benar. Baik. Apa itu Nuzulul Quran? Malam turunnya Al-Quran. Besok ini malam keberapa, Bapak Ibu? Sekarang malam 17. Kita bahas satu-satu dulu ya, secara histori saya bilang. Apakah ada di antara Anda yang hadir bisa memberikan kepada saya gambaran satu saja hadis Nabi SAW atau ayat Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran turun di 17 Ramadan? Diam semua, gak ada yang bilang. Baik, saya coba kasih, saya pancing Anda untuk bisa mengeluarkan dalilnya kalau Anda lupa. Saya mengatakan, bagaimana pendapat Anda semua dengan ayat Al-Quran yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Saya tanya, Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? Malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Kalau bukan malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, atau malam 29, gitu kan? Secara tanggal sudah salah. Tanggal 17 Ramadan dari mana ini? Allah bilang diturunkan di Lailatul Qadar kok. Kan gitu? Dan riwayat Sahih Bukhari menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan ayat Quran pertama turun yang beliau pertama menerima, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di malam 27 Ramadan. Jadi secara tanggal sudah salah. Terus yang kedua, kalau kita lebih masuk ke masalah perintah agama dalam ibadah, pernahkah Nabi SAW setelah menerima Iqra' di Gua Hira sampai beliau meninggal mengadakan acara Nuzulul Quran? Tidak pernah Nabi SAW mengadakan. Tidak pernah satu kali pun. Bahkan Gua Hira, tempat pertama beliau terima wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah terima wahyu itu, tidak pernah lagi Nabi kembali ke sana manjat gunung itu, enggak pernah. Sekali itu aja. Makanya saya selalu larang dengan sangat keras jemaah haji dan umroh saya dan jemaah haji Indonesia terutama yang saya ketemuin, enggak usah repot-repot ke Gua Hira, untuk apa? Naik gunungnya tinggi, bisa jatuh, ada yang jatuh mati gitu. Alasannya Nabi SAW pernah ke sana. Nabi ke sana sebelum masa kenabian. Dan setelah turun wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi tidak pernah lagi turun ke sana ke Gua Hira. Tidak pernah juga sahabat ke Gua Hira. Bukan bagian dari syariat kita. Gitu. Cukup kenang, oh iya pernah Gua Hira namanya begini. Selesai. Kecuali kalau Nabi SAW sebutin, ziarailah Gua Hira misalnya. Karena di situ turun ayat pertama. Silakan. Enggak kan? Kita enggak pernah dalam Islam ditaklif, dibebankan oleh Allah untuk mencari tahu di mana guanya Ashabul Kahfi. Enggak pernah. Bagaimana, warna apa anjingnya waktu itu? Siapa namanya mereka? Bagaimana postur tubuhnya? Enggak pernah. Cukup kenang ada orang-orang soleh, anak muda yang akhirnya mereka menyelamatkan diri dari Raja Zalim, sembunyi di gua, Allah tidurkan mereka 319 tahun. Gitu kan? Selesai. Hanya itu saja kita kenang. Oh ternyata Allah buat begini untuk menjadi ibrah dan pelajaran. Kita enggak perlu mencari di mana kuburannya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Enggak usah. Kenang kisahnya, imani keberadaannya, selesai. Sibukkan diri dengan syariat Allah. Banyak syariat Nabi Muhammad SAW yang belum kita kerjain gitu. Seperti dalam Islam. Maka kita punya kiai saudaraku dan kita punya ustaz Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau kerjakan, ikutin. Yang tidak, tidak lagi kita kerjakan. Karena Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan, ikuti cara makannya, tidurnya, berpakaiannya, sisir rambutnya, berumah tangganya, berpolitiknya, berbisnisnya, semuanya ikutin, ya, uswatun hasanah, suri tauladan bagi orang yang mau beriman, mengenal Allah, mendapatkan balasan akhirat nanti surga, selamat dari api neraka, dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Jadi enggak ada perayaan itu. Siapa saja yang terjaga dari dosa besar? Ya orang yang mau menjaga dirinya. Kalau Anda tanya siapa saja yang terjaga, ya orang yang menjaga dirinya. Dia tahu, nanti kita kan bahas nih. Saya juga sudah minta jemaah yang ikut di kelas hadis kita ini supaya fotokopi atau cari bukunya, ada terbitan ya Darul Haq kan itu 74 dosa-dosa besar, bisa dibeli dan baca. Lalu Anda hindari. Bagaimana caranya supaya kita menghindari dosa? Ada yang tahu caranya? Dengan saya tanya juga sebaliknya, bagaimana caranya supaya Anda rajin ibadah? Sederhana saya kasih kata kaidahnya. Kalau kita mau rajin ibadah, maka cari tahu al-wa'ad. Apa itu al-wa'ad? Janji positif Allah di ibadah itu. Kalau bahasa ceramahnya, fadilah. Coba kalau mau bangun sholat tahajud, sebelum tidur baca 5-6 hadis tentang fadilah sholat tahajud. Baca aja. Insya Allah tanpa jam beker Anda akan bangun. Kena tahu kan? Mau pergi haji, baca fadilahnya haji apa. Janji Allah di ibadah itu. Sadaqah. Apa fadilahnya? Saya dapat apa kalau saya sadaqah? Boleh Anda tanya, saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah ini? Kenapa? Karena Allah memang yang menjanjikan kan? Makanya kan di buku hadis itu kan fadilah sholat malam, fadilah sholat tahajud, fadilah sholat duha, fadilah sadaqah, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah. Itu apa? Janji positif Allah di ibadah itu. Setiap kita baca akan memotivasi kita mengerjakan ibadah itu. Manusia butuh janji. Janji positif Allah di ibadah. Bagaimana caranya supaya saya tinggalkan dosa? Ustaz, saya sering bohong. Saya riba, saya zina. Tuntun saya supaya saya tinggalkan misalnya. Saya cuma mengatakan baca al-wa'id. Apa itu al-wa'id? Ancaman Allah di dosa yang sedang Anda kerjain. Coba nih kalau rajin berzina, baca hadis-hadis tentang diapain tuh berzina. Oh, nanti hari kiamat, nanti di padang mahsyar, apa? Nanti di kuburan ya, di alam barzah dia akan dimasukkan. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan kaum di barzah ya sebelum akhirat ya. Ini masih di alam kuburan. Ada kaum yang diletakkan di sebuah gurun yang luas. Kemudian gurun itu menukik ya, jadi agak ke bawah gitu. Di tengah-tengahnya itu ada lubang, keluar api yang membakar mereka sampai hangus, kemudian masuk lagi. Sementara mereka dikejar api tersebut, mereka berusaha manjat, tapi gak bisa, hanya sampai hangus. Mereka gelinding lagi sampai ke lukat lubang itu, Allah sempurnakan lagi kulitnya. Begitu lagi terus, sampai hari kiamat nunggu hisab. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa itu wahai Jibril, kok susah sekali siksaannya gitu, dibakar, hangus, kembali lagi terus sampai hari kiamat. Kalau 1000 tahun lagi kiamat, 1000 tahun dibakar gitu. Kata Jibril salam, itu para zunat, itu para pezina. Untuk apa bakar diri kita gara-gara zina, mau bisa nikah kok, gitu kan? Itu contohnya. Baca ancaman Allah di riba, baca ancaman Allah di bohong, di menipu, enggak bayar utang. Baca, ada banyak kok, gitu kan? Banyak sekali. Semua buku-buku itu, buku-buku hadis banyak menyebutkan tentang fadilah dan ancaman. Al-wa'ad, al-wa'ad janji positif dan al-wa'id ancamannya gitu. Apa kiat-kiat kita agar selalu terjaga dari dosa besar? Sudah saya katakan tadi ya. Jadi sudah dijawab insyaAllah. Hukum orang mati dengan cara bunuh diri. Apakah itu termasuk menolak takdir? Ataukah bagian dari takdir? Dan apakah hukumnya orang yang mati dengan cara bunuh diri? Dia bukan menolak takdir. Dia menentukan takdir ikhtiarnya. Tadi saya jelaskan kan. Sekarang siapa yang suruh dia bunuh diri? Gak ada. Dia yang ambil tali digantung dirinya. Dia kan yang pilih itu. Sama dengan orang mau makan, mau tidur, sama. Gitu kan? Jadi dia tentukan sendiri. Tapi Allah sudah tahu orang ini akan akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dicatat sebagai takdirnya yang bentuk ikhtiar. Itu bagian dari dosa besar yang sudah kita bahas itu kalau masalah bunuh diri, di dosa-dosa besar yang pertama ya, tentang masalah bunuh diri itu. Tadi surah As-Saffat ayat berapa? Hah? 96. Ya, As-Saffat ayat 96. Saya sarankan ya yang baru ikut bisa fotokopi bukunya dan setiap Selasa ini berjalan terus. Dan ini kelas hadis ya. Ini bukan pengajian umum. Anda kita harapkan insya Allah dalam beberapa kali pertemuan ke depan bisa faham apa itu hadis Nabi SAW. Dan insya Allah kita akan sampaikan dengan ilmu yang diikuti dengan dalil yang benar Al-Quran dan Sunnah, dan insya Allah akan padat dengan pendapat-pendapat yang baik dan kisah-kisah yang mudah-mudahan bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bukunya bisa didapat di mana? Ada Darul Haq yang terbitin ya, 74. Coba lihatin akhi. Ya. Kalau yang dijual di pasaran yang ini ya. Kalau buku ini 76 besar-besar terbitan Darul Haq. Saya tidak dapatkan, bisa dibeli langsung. Kalau yang tidak dapat juga, yang umumnya di kolom pengajian yang sebelumnya, saya minta untuk fotokopi. Kalau yang saya pakai ini, sama aja sebenarnya, isinya sama aja. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu dan pertemuan awal-awal, kenapa kita pelajari dosa besar, karena dosa besar ini tidak bisa diampuni kecuali dengan syaratnya. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya, baru diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Maka ini bisa Anda dapatkan di pasaran insyaallah. Ustaz, majelis ilmu merupakan salah satu makbulnya doa. Bagaimana kalau tiap sesi sebelum ditutup ada doa? Saya tidak pernah tahu ada hadis yang menjelaskan majelis ilmu doa makbul, gitu kan? Belum pernah saya temukan ada hadisnya masalah itu. Tapi setiap orang bisa saja, tapi tidak bisa dijadikan sebagai rutinitas, gitu kan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan setiap selesai menyampaikan wahyu berdoa, tidak pernah. Tapi kadang-kadang beliau memang kalau dibutuhkan pada saat itu menyampaikan doa, misalnya ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah doakan ibu saya, doakan saya, ya Rasulullah doakan agar hujan turun, sementara lagi ada penyampaian wahyu atau ta'lim, pengajian, beliau berdoa. Tapi tidak rutin, ya, tidak rutin. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW rutin berdoa, apalagi dikatakan mustajab doa pada saat itu, ya. Ini ada bahasan sendiri, Anda bisa download nanti di web saya, itu ada di www.khalidbasalama.com, ada judulnya Dahsyatnya Doa. Itu ada saya banyak jelaskan tentang tempat-tempat dan waktu mustajab doa. Tapi tidak ada di situ masuk dalam kategori mustajab doa di majelis ilmu. Jika seorang auditor menerima uang tambahan dari audit yang bukan haknya, namun uang tersebut diterima dengan tujuan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau panti asuhan, apakah salah dari uang yang disumbangkan kepada asuhan tersebut, apakah hal tersebut diperbolehkan? Jawabannya sudah ada, Anda mengatakan yang bukan haknya, bukan hak kita. Untuk apa diambil? Saya terima uang korupsi, tapi saya bantu masjid. Bagaimana bisa? Sumbernya sudah tidak benar, begitu tiba di tangan kita, kita ambil, itu sudah satu dosa. Ya kan? Sudah satu dosa. Nyumbang lagi ke tempat yang benar dengan uang yang haram, dosa lain. Tidak bisa itu. Ada seorang salafil ummah pernah masuk ke rumah orang, dia lapar sekali, mau makan, gak ada makanan. Digoda oleh syaitan untuk mencuri makanan, dia masuk ke satu rumah, dia masuk, didapat ada panci lagi masak, dibuka ada terong, langsung dimakan. Sebelum dia kunyah makanan itu karena kelaparan sekali, tiba-tiba dia ingat, subhanallah, dia bilang, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin. Itu sudah dosa. Saya mencuri, mengambil terong itu, belum dimakan, baru ngambil, sudah, itu sudah dosa mencuri. Yang ketiga, saya memakan yang haram di mulut saya. Dosa semua itu. Ingat ya, setan itu musuh. Saya sering kasih contoh dalam banyak pengajian saya itu. Kalau kita lagi pegang pedang, musuh kita lagi pegang pedang, terus kita tidak nyerang atau tidak nangkis, apa yang musuh kita lakukan? Dibunuh kan? Syaitan sekarang lagi pegang pedang dekat kita. Kita enggak nangkis dengan ibadah-ibadah, tidak juga nyerang dia. Yang terjadi dia bunuh kita. Dan syaitannya itu jahat, musuh. Bukan berarti ditusuk perut kita terus dia diam. Enggak, ditusuk, diobek-obek sama dia. Jadi syaitan kalau sudah buat kita buat satu dosa, dia akan buat kita buat dosa yang lain lagi. Dan dia jadikan dosa yang sudah kena, jadi sudah tusuk, itu tidak bisa sembuh lukanya. Sekali buat zina, dibuat zina sepanjang hidup kita. Kalau kita sudah mulai tinggalin tobat, diingat-ingatin sama dia kenangan-kenangan indah supaya bisa terjerumus kembali. Sudah ditusuk, dibiarin, tidak boleh sembuh lukanya. Nanti dia tusuk tempat lain, semakin banyak tusukan makin bagus. Maka hati-hati itu. Jadi harus hati-hati sekali. Makanya di sini pertanyaan tadi ini, bagaimana caranya uang, bagaimana status dari uang yang disumbangkan? Uangnya haram, bukan hak kita. Apalagi tidak jelas sumbernya. Ke panti asuhan tidak boleh, karena panti asuhan itu kan sosial, amal ibadah ya. Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis Abu Dawud dengan sanad sahih, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci dan bersih, tidak akan terima kecuali yang suci dan bersih. Tidak bisa. Korupsi, hajikan orang, gimana caranya? Uang haram dasarnya. Gitu kan? Gak mungkin bisa. Allah gak terima uang yang haram. Jadi gak boleh. Jadi ini jelas tidak dibolehkan itu. Ustaz, mohon gambarannya bagaimana cara kita untuk selalu mensucikan jiwa, dan apakah orang-orang yang mengotori jiwa yang termasuk orang yang melampaui batas dan akan jauh dari petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat. Yang pertama, saudaraku, saya sudah sering tadi saya ingatkan itu. Wallahi demi Allah, saudaraku, kita hidup dunia ini cuma sebentar. Dan kalau mati itu datang, dia gak mau kenal apakah kita sehat, kuat, turunan siapa, jabatannya apa, kendaraannya apa. Gak ada dikenal itu, mati, datang. Dan pada saat kita mati, hari ini dicabut ruh kita, hari ini kita dikubur di kuburan, selesai. Semua rumah, kendaraan yang kita sudah dapat selama ini hilang. Gitu kan? Hilang semuanya. Gak ada ditinggal di dunia. Kalau kita sadari ini, bahwasanya kita di dunia hanya sebentar dan anak berlalu, kita ini cuma bukan ulang tahun, tapi ulang detik. Kita gak pernah dapat jaminan sebentar kita masih hidup. Maka sadarilah poin itu. Gitu kan? Kita hanya sebentar di dunia. Nah, untunglah orang yang selalu mensucikan dirinya, tahu akan ada kehidupan akhirat, dan dengan dia mensucikan diri, dia akan selalu mengejar masalah akhiratnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, selalu dia berjaga dirinya agar ibadah kepada Allah. Apapun perkataan manusia, dia enggak pusing karena Tuhan saya menyuruh begini, gitu kan? Dan rugilah orang yang mengotorinya, yang merusaknya. Sisi lain, saudaraku, tidak ada dosa kecuali hanya mendatangkan kenikmatan yang sedikit dan kesusahan yang banyak. Orang berzina nih sekali. Berzina itu butuh pengampunan dosa yang berat, luar biasa, kata para ulama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku kalau ketinggalan satu buah ibadah, aku akan ganti dengan ibadah yang sama atau yang ibadah yang lain itu dengan sebulan. Ibadah kalau ketinggalan ibadah sunnah, misalnya kehilangan sholat duha misalnya, maka beliau ganti dengan sedekah sebulan. Gitu. Ibadah gitu. Gimana dengan orang yang berbuat dosa? Gitu. Itu repot sekali gitu. Dan setiap kita berbuat satu dosa, yakinlah itu harus ada pengampunannya, pembersihannya gitu. Pembersihan itu bisa melalui penyakit, cobaan. Itu gak susah. Itu sekali berzina. Kalau orang berzina 10 tahun, berapa lama dia harus bersihkan dosanya gitu kan? Jadi jangan selalu menganggap remeh, menganggap gak apa-apa deh. Sampai kapan kata-kata gak apa-apa deh ini? Dan anehnya ada orang, subhanallah, imannya seperti iman kerupuk, cuma dibisikin di kupingnya sama temannya langsung. Baru pakai jilbab besar, ditanya oleh temannya, kamu alim ya sekarang ya? Bubah, diganti. Kalau perlu buka jilbab. Oh sekarang kamu berjenggot ya? Oh iya. Kenapa gak usah gini? Pakaiannya disuruh ubah. Berubah semua. Ditinggalkan sunnah. Kenapa akhi? Kenapa ukti? Kenapa gak tunjukkan kepada mereka? Inilah hidayah. Mahal hidayah itu. Gak bisa dibeli dengan uang. Gak bisa. Maka berubahlah. Gak ada masalah. Karena Allah SWT. Karena kehidupan akhirat ada loh. Kita ini semua cuma jalan. Kata Nabi SAW kan jelas dalam hadisnya. Jadikan diri kalian di dunia ini seperti orang yang lewat saja. Orang yang lewat atau orang yang cuma musafir sebentar. Begitulah orang mukmin. Kita boleh menggunakan, memiliki kendaraan bagus, pakaian yang bagus, makanan yang enak, pasangan yang sempurna, tapi itu sekedar untuk ditunggangi menuju ke akhirat. Akhirat itu kebahagiaan abadi. Jadi itu yang kita lakukan. Kiat-kiatnya cukup banyak gitu kan. Kemudian bentuk komunitas, ini pentingnya. Komunitas muslim, komunitas mukmin. Tinggalkan semua teman yang bisa merusak iman. Jangan berteman lagi. Apalagi sahabat. Kalau kita bergaul 10 orang dengan orang merokok, kita enggak merokok, kita pasti akan terpengaruh merokok. Hari pertama, hari kedua tidak merokok, tapi biasa cium asapnya. Seminggu, mereka akan bilang coba sebatang. Sebulan sudah merokok. Setahun bisa buka kios rokok kan. Coba kalau kita bergaul dengan 10 orang penghafal Quran, enggak bisa ngaji, huruf hijaiyah pun tidak tahu, bodoh sekali. Tapi orang hafal Quran 10 orang teman kita, tiap hari ngomong tentang sebab nuzul, nama surah, maksud daripada ayat, A, B, C, segala pendapat para ulama, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kita bingung, apa yang diomongin ini gitu kan. Tapi teman kita semuanya hafal Quran, seminggu kita dengar-dengar, sebulan mulai tertarik belajar huruf hijaiyah, bisa ngaji setahun, hafal Quran bersama mereka. Bentuk komunitas. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk lingkungan. Bentuk teman-teman ini yang baik-baik, yang saling mengingatkan. Ini ta'lim di sini nih, pergi sana rame-rame. Gitu kan? Beda ya. Kalau seorang muslimah akhwat kita jalan pakai jilbab sendiri besar. Temannya 5 orang semua telanjang. Kekurangan kain, roknya pendek, bajunya bolong-bolong. Enggak tahu kenapa, kain mahal-mahal digunting-gunting habis enggak ada gunanya gitu. Kalau dia sendiri pakai jilbab besar ini yang 5, dia akan malu. Tapi kalau dia jalan bertiga atau berlima juga dengan jilbab besar, dia akan berani, gitu kan? Bentuk itu. Nah, lingkungan juga selanjutnya penting. Pernah saya sarankan banyak mahasiswa dan mahasiswi kita atau teman-teman yang lagi kerja, yang kos, gitu kan? Kita sudah alim nih, teman kita di sebelah sudah sering azan sama-sama ke masjid, akhwatnya sama-sama ke pengajian, sama-sama panggil guru ngaji ke rumah gitu kan. Tapi kita tinggal di kos-kosan, dua kamar yang kita sewa ini baik dua, tapi yang 15 yang lainnya tiap malam berzina, dengar musik, kumpul-kumpul, gonti-ganti pasangan, berpengaruh. Cari pindah kosnya gitu kan. Cari kos yang memang orang-orang situ semuanya soleh. Kenapa gak dibuat itu? Bentuk lingkungan. Jadi kita ini butuh dukungan ya. Tidak bisa kita hidup sendiri. Jangan bilang saya tidak terpengaruh, gak bisa. Pasti berpengaruh. Kita nonton film 1 jam, gak apa-apa kok saya tidak terpengaruh. Siapa yang bilang gak berpengaruh? Bohong itu, munafik orang bilang tidak berpengaruh. Bagaimana ada action, ada kegiatan, ada gerakan, ada warna, ada suara, Anda bilang tidak terpengaruh, siapa yang bilang? Makanya tutup fasilitasnya, jangan dilihat. Udah selesai. Kenapa sih kalau gak ke bioskop mati? Enggak kan. Gak apa-apa, lebih baik ke masjid, majelis ilmu. Emang antara langit dan bumi perbedaannya gitu kan. Tapi memang kenapa kalau Anda tidak bermaksiat gini? Saya selalu bilang dalam pengajian saya, gunakan kata kunci gini. Kalau saya tidak buat, kenapa? Enggak apa-apa, gitu kan. Kalau saya tidak minum khamr, leher saya keputus. Enggak kok. Masih ada susu, masih ada sirup, enak kan gitu. Kenapa harus minum yang haram? Kenapa harus berbuat yang haram? Jadi bentuk lingkungan, teman-teman yang soal yang lingkungan, gitu kan. Tentu ini nanti akan dikuatkan dengan beberapa fasilitas. Dan yang terakhir itu, fasilitas-fasilitas harus ada seperti DVD Islam, kan, kaset-kaset, tilawah, tartil, biasakan dengar gitu kan. Lagi di jalan macet, putar radionya. Ada beberapa ibu-ibu pengajian yang dulunya subhanallah sangat bebas hidupnya, ikut kelas hadis saya, alhamdulillah 6 kali pertemuan ya, dia hadir itu. Dia bilang, Ustaz, saya betul-betul rasakan manfaatnya. Apa yang Ustaz bahasakan saya coba praktikin, saya rasa manfaat. Kan saya pertama bahasakan gitu. Dari pengajian, biasanya kalau kita habis pengajian itu kan pahala iman kita lagi naik nih. Pahalanya ada. Syaitan gak mau tuh kita bertahan dengan iman itu. Sementara pulang dari masjid ini dikorek tuh untuk buat dosa. Putar lagi, tadi kan sudah dengar ceramah 2 jam, sekarang musik 2 jam deh. Jadi dibuat berimbang sama syaitan, gitu kan. Enggak, pulang di mobil, ceramah lagi. Syaitan bisikin, masa ceramah lagi? Iya, emang saya mau tambah ilmu saya. Bantah dia, jangan diikutin. Enggak, ini diikutin syaitannya. Bantah, tilawah Al-Quran, berat tuh, pasti berat. Semua ibadah yang dikerjakan berat dari syaitan. Sadari itu, dan kita harus sadar, kita harus menepis itu, gak boleh enggak. Dan setiap detik kita harus terus kita isi dengan ibadah supaya kita panen pahala itu pada hari kiamat. Fasilitas harus digunakan, gitu kan. Dia bilang, Ustaz, sampai saya dari sini ke Padang, saya terus menerus dengar ceramahnya Ustaz sampai saya hafal apa yang Ustaz cerita. Kaset CD ceramah saya itu sampai dibeli sama dia. Itu diputar dari jalan Jakarta ke Padang naik mobil itu putar terus bolak-balik sampai dihafal berapa judul, 4 atau 5 judul CD saya itu dihafal semua. Ada satu ibu itu suaminya sama anaknya disuruh berangkat sama saya umroh, terus saya umroh gitu kan. Itu sampai titip pesan anaknya cerita sama saya karena mau sekolah di Australia. Dia bilang sama saya, Ustaz, ibu saya itu sampai siapin saya alat. Dia bilang kalau Ustaz Khalid lagi tidak ceramah sana, dengarin ceramahnya yang di sini ya. Gitu. Suruh dengar terus. Oh ya, jangan ada kegiatan lain, dengarin ceramah itu. Karena ibu sendiri sudah rasakan manfaatnya. Ternyata memang kita dari ilmu ke ilmu, itu lain loh. Gitu kan? Kalau kita dari sini, sebentar di mobil, mau pulang ke rumah, dengar lagi ceramah, dengar lagi tilawah. Nanti malam tuh insya Allah bangun sholat tahajud. Tapi kalau putar sebentar, pulang sebentar, putar lagu. Tiba di rumah nonton film Amerika action yang mana, film India, ini film Korea. Ya kacau balau, gak bakal bangun tahajud, apalagi subuh. Pengajiannya dikalahkan sama setannya gitu kan. Jangan dikasih peluang untuk itu. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya Allah akan memberikan hukuman berupa laknat, penggantian bentuk manusia menjadi batu dan selainnya. Apakah perubahan ini secara zahir atau hanya perumpamaan? Secara zahir, semua dalil syar'i yang datang secara zahir, maka itu zahir. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang mengangkat kepalanya dalam sholat sebelum imam, gitu kan, maka Allah bisa mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ada pun yang tanya, Ustaz, ini benar gak jadi keledai? Jawabannya iya. Kalau dia memang sengaja mendahului imamnya dengan ilmu, dia tahu dan dia sengaja lakukan, maka Allah ubah. Tetapi seringkali ulama mengatakan, Allah Azza wa Jalla itu memberikan hukuman-hukuman biasanya sampel, tidak spontan semua. Misal begini, saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh kalau meninggal badannya keluar bau wangi? Apakah setiap orang fasik, ahli maksiat, misalnya tiap malam zina, tiap malam khamar, kemudian matinya harus kulitnya meletup-letup, baunya bangkai? Jawabannya tidak. Tapi ada beberapa orang yang Allah jadikan sebagai sampel. Sudah cukup pelajaran buat kita. Gitu kan? Kalau semua orang yang meninggal minum khamar, kemudian semuanya badannya rusak, tidak ada lagi orang minum khamar. Sementara Allah memang ciptakan kita diuji ini, kebaikan ini keburukan, mana yang mau ikutin gitu kan. Orang saleh juga begitu. Cukup ada satu orang meninggal, ternyata orang saleh wajahnya bercahaya. Yang lain semua begitu tuh, asal saleh. Tapi tidak harus gitu kan, karena ada orang, subhanallah, orang saleh mati kebakaran. Apakah dia matinya suul khatimah? Enggak. Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud itu, wajahnya itu di hidungnya dipotong oleh Hindun gitu kan. Dadanya disobek sampai Nabi SAW tidak kenal lagi wajahnya pamannya radhiyallahu anhu. Itu kan kemudian nanti dikenal dari dadanya itu ada bulu burung merpati yang dipasang. Itu masih tergantung. Maka Nabi SAW nangis dan mengatakan, ini paman saya. Tapi dengan wajah yang berubah berdarah-darah itu, apakah dia suul khatimah? Tidak. Dia pemimpin para syuhada. Gitu kan? Apakah itu dijadikan tolak ukur? Bukan. Gitu kan? Jadi ini juga perlu diketahui. Mohon penjelasan mengenai penisbatan kebaikan kita kembalikan kepada Allah. Dan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Contoh, seorang tidak menisbatkan jika ia telah berbuat baik. Misal sedekah kepada dirinya sendiri, melainkan semua terjadi karena taufik dari Allah. Seorang tidak boleh menyebut bahwa itu semata-mata karena usaha dia. Sebaliknya jika ada orang keburukannya, misalnya musibah, maka seorang tidak boleh menisbatkan keburukan tersebut kepada Allah, melainkan karena ulah diri dia sendiri. Jadi penyebab yang dimaksud musibah itu datang kemudian menimpa dia, penyebabnya adalah dia, tapi yang ciptakan itu Allah, gitu kan? Ini maksud adalah penyebabnya. Misal kita kehilangan barang, lalu kita tadi gua tidak boleh menisbat, kita saja mengatakan, oh Allah sudah takdirkan. Bukankah Nabi SAW mengatakan siapa yang ditimpa musibah, dia dianjurkan mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi, kan gitu? Sudah selesai. Kita terima, lalu kita ikutkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allah ma'ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tolonglah saya dalam musibah saya dan gantikan lebih baik. Kecuali Allah akan gantikan musibahnya menjadi kebaikan. Tapi penyebab daripada perbuatan buruk itu kita. Ini jelas, gelas ada racunnya. Allah bilang jangan minum ya. Enggak, saya cuma mau coba aja. Nabi Adam AS waktu makan buah khuldi, sudah tahu haram, tapi dimakan. Pelanggaran kan? Allah menciptakan Nabi Adam dan perilakunya, serta buah khuldinya, dan Allah sudah larang. Tapi Nabi Adam pilih. Pada saat dia pilih, perbuatan memakan khuldi ini, kalau dia makan berarti dia berdosa, itu Allah yang ciptakan, kan gitu. Tapi yang melangkah melakukan itu penyebabnya dia. Bisa difahami ya? Jadi itu penyebabnya. Jadi maksud adalah penisbatan keburukan kepada Allah yang tidak boleh adalah penisbatan penyebab. Dia misalnya gini, dia berzina, ya karena Allah kan sudah takdirin. Jadi dia yang buat, dia salahin Allah gitu kan. Bukan itu. Allah yang ciptakan zina itu. Allah yang ciptakan perilaku itu dan ciptakan kita. Tapi Allah larang, gak boleh. Nah penyebabnya ini yang kita tidak boleh nisbatkan kepada Allah. Yang menjadikan Allah sebagai ya penyebab saya melakukannya. Bukan. Allah sementara sudah ingatkan gitu kan. Ya itu yang dimaksud. Jadi tidak boleh menisbatkan keburukan, artinya penyebab daripada keburukan itu kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang dimaksud. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa, yang artinya bahwasanya semua keburukan itu terjadi atau buruk itu terjadi pada diri kalian atau dari perbuatan diri kalian. Kalau yang ikut waktu Ramadan kemarin saya sempat bahaskan, itu ada judulnya musibah, kenalilah sebabnya dan nikmatilah prosesnya. Itu kan saya rincikan secara lebar, panjang lebar gitu kan. Ada musibah memang yang sifatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang itu karena perbuatan dosa. Kalau dia datangnya musibah secara umum, semua masyarakat kena, kayak tsunami, gempa, banjir, itu karena dosa, selesai, gak ada yang lain. Karena banyaknya dosa. Kalau gak ada dosa, maka insya Allah tidak terjadi itu. Tapi kalau musibah datang sifatnya individual, maka ini bisa sebabkan dosa, atau justru karena Allah ingin tinggikan derajatnya seorang hamba kalau itu orang mukmin. Misal ada orang sakit, kanker, tumor, ya, bangkrut usahanya, musibah datang, kan gitu. Itu bisa karena dosa dia, kalau dia secara individu, karena perilaku dia mungkin uangnya haram, mungkin apalah ya, pelanggaran-pelanggaran, dia berzina sehingga berentetan ke masalah hartanya. Atau memang orang mukmin yang Allah ingin tinggikan derajatnya, ada derajat di surga, itu kita gak bisa jangkau istana itu dan fasilitas itu kecuali dengan 100 tahun sholat tahajud. Sementara umur kita 60, tahajud kita 20 tahun. Gimana caranya sampai derajat itu? Allah mau kita sampai ke situ. Dicoba dengan cobaan rugi. Dicoba dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun penyakit itu sudah menutupi 100 tahun sholat tahajud. Bisa sampai ke situ. Kalau orang mukmin datang begitu sifatnya individualnya sudah saya rincikan. Insya Allah mudah-mudahan sudah ada di web ya yang bisa di-download itu. Jika datang ke masjid untuk sholat berjamaah, namun sholat sudah selesai dan hanya ada saya sendiri, bolehkah saya menepuk pundak orang yang sedang sholat karena orang tersebut kemungkinan masbuk yang tertinggal rakaatnya. Namun ada kemungkinan orang tersebut yang datang lebih dulu dari saya namun memilih untuk sholat sendiri. Boleh, gak masalah. Bahkan bukan cuma orang yang masbuk. Kalau ada orang, kita datang isya nih di masjid masuk, ternyata sudah selesai sholat jamaah. Ada orang lagi berdiri di belakang, kita gak tahu dia masbuk atau dia sholat sendiri, atau dia lagi sholat sunnah, kita gak tahu. Bolehkah saya tepuk pundaknya? Boleh, walaupun dia sholat sunnah ba'da isya. Gak masalah. Karena dalam Islam boleh imamnya sholat sunnah. Kitanya niat sholat wajib. Dari mana dalilnya sudah pernah saya jelaskan kan. Di kelas hadis kita sudah pernah. Sering kita ulangi hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW pernah ada sahabat yang datang masuk masjid. Sudah selesai sholat jamaah. Sendirian dia. Lalu dia mau sholat. Nabi SAW mengatakan kepada dia, tunggu dulu. Lalu beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya yang lain, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Maksudnya siapa lagi yang mau sholat nih, temanin dia supaya berjamaah gak sendirian. Abu Bakar berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun sholat. Abu Bakar sekarang hukumnya sudah sunnah, gitu kan? Sholat dan mengimami orang itu, gitu kan? Ulangi lagi sholat, bukan diulangi, dia lakukan lagi dan itu dibolehkan. Itu dibolehkan untuk menemani saudara kita yang sholat sendirian. Maka ulama mengambil hukum di sini, sholat sunnah pun dibolehkan. Sholat sunnah pun dibolehkan. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menekankan poin itu dibolehkan. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat sendirian. Gak pernah. Baik beliau dalam keadaan mendapatkan jemaah, musafir, ya, ataupun beliau ya ketinggalan. Karena beliau waktu sakit pun beliau sempat tidak sadarkan diri gitu kan. Waktu beliau bangun, beliau sholat ikut berjamaah dengan jemaah yang ada. Gitu kan. Bagaimana seharusnya kita berjalan melewati orang yang sedang sholat? Karena selalunya bila kita selesai sholat berjamaah masih ada orang yang sedang sholat dan posisinya tersebar. Haruskah berjalan ke paling belakang ruang masjid atau tempat posisi orang yang apa nih? Di mana posisi orang paling belakang yang sedang sholat? Karena ada orang yang memilih tempat untuk bersendiri di posisi paling belakang. Kalau kita bisa lewat dari belakangnya jauh lebih baik. Kalaupun tidak bisa karena tersebarnya mereka dan masjid misalnya padat, maka cukup kita melewatin ya gitu tempat di atas tempat sujudnya. Karena ulama mengatakan hukum sutra. Apa itu sutra? Pembatas antara musolli dengan tempat sujudnya. Yang tidak boleh diputus itu antara dia dengan tempat sujudnya. Misal tempat sujud saya garis ini, ujung meja ini. Maka kalau ada orang lewat di depannya itu sudah enggak ada masalah. Kalau dia bisa letakkan batu kah, pohon, tembok lebih afdol. Tapi kalau tidak, maka minimal tempat sujud. Yang Nabi SAW katakan, siapa yang mau melewati sholat kalian, maka tahanlah. Kata ulama hadis adalah tahan, tangan kita dikeluarin seperti ini sampai ke batas tempat sujud kita. Kalau dia lewat di depannya, maka gak ada masalah. Gitu kan? Kalau dia paksa lewat di sini, antara saya dengan tempat sujud, maka pukullah dia. Gitu kan? Gak boleh dibiarin. Jadi di sini kita bisa menjadikan patokan adalah tempat sujudnya. Sama kalau kita lagi sholat, makanya saya selalu tekankan di bab sholat kemarin, waktu kita bahas hadis kita ini, itu usahakan kalau sholat sendiri cari sutra, cari pembatas kayak tiang ini, ada orang lain sholat di depan kita, batu kah, ataupun kalau tidak, maka minimal ya taruh apa, jadikan niat kita tempat sujudnya. Kalau sholat berjamaah, yang jadi sutra imamnya. Seperti mihrab ini misalnya, imam kita jadi sutranya cukup. Lalu kalau contoh, kalau saya masuk masjid sholat isya misalnya kayak tadi, di sub pertama bagian tengah ada orang yang batal duduknya keluar kosong, apa yang harus makmum lakukan? Yang di belakang sub kedua melangkah maju, Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat ahli sunan, langkah yang paling afdal di muka bumi adalah langkah yang mengisi saf yang kosong. Jadi orang sholat pun itu boleh melangkah, mengisi saf, mengisi safnya. Kalau misalnya ada orang yang tidak faham hukum, kayak di Indonesia banyak orang yang tidak faham hukum, kalau ada yang batal wudunya keluar atau misalnya ada kosong, gak ada yang ngisi, dibiarin kosong. Dan yang di sebelahnya tidak menempel juga, yang tidak merapat. Lalu ada orang yang faham hukum dari belakang, mau masuk, mau ngisi saf itu. Bolehkah dia lewati makmum yang di saf kedua untuk masuk di saf pertama? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah yang tidak boleh dilewati adalah imamnya. Imam yang jadi sutra. Makmumnya boleh, gak masalah. Ini sudah kita jelaskan juga di bab sholat kita kemarin. Dalam proses ta'aruf, bagian tubuh akhwat mana yang saja yang boleh dilihat? Ini orang yang belum nikah ini ya, selalu ta'aruf. Saya pernah mendengar ada ulama yang berpendapat bahwasanya rambut, leher, betis boleh dilihat. Ini bagaimana Ustaz? Sebenarnya yang mengikuti riwayat sahih adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Dan saya sudah jelaskan waktu membahas masalah manajemen rumah tangga dulu. Ada konsep ta'aruf dalam Islam. Kan gitu. Caranya bagaimana kita mengenal orang ini cukup menjadi pasangan kita dengan tiga hal. Gak usah pacaran. Pacaran itu cara yang salah. Karena setiap orang pacaran selalu menampilkan yang terbaik kan. Nanti setelah nikah 10 tahun pacaran, setelah nikah 2 minggu cerai. Jawabannya kenapa? Banyak tuh kasus di pengadilan. Kenapa? Saya baru tahu sifatnya. Memang selama ini disembunyi sama dia. Buruk-buruk semua nanti muncul setelah menikah, gitu kan? Yang baik-baik dilihatkan waktu sebelum menikah. Nah, itu hal yang salah gitu. Kalau Anda tanya bagaimana saya kenal dia kalau tidak pacaran, caranya gampang, ada ta'aruf Islami. Yang pertama adalah kenali dulu, ya lihatlah sesuatu yang menarik dari fisiknya yang dibolehkan secara syar'i. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari lawan jenismu yang dibolehkan. Kalau laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangan perempuan itu. Karena wajah itu kata ulama sudah menjadi simbol ya, rambut sampai ke perutnya. Telapak tangan sudah menjadi simbol dari perut sampai ke kakinya. Sudah cukup. Itu sudah menjadi apa namanya bahasan umum di kalangan para ulama dan itu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat muslimin gitu ya. Kemudian kenali keluarganya yang kedua. Pertama, oh iya saya suka lihat orang ini karena kulitnya. Selesai. Oh saya suka orang ini laki-laki misalnya karena rambutnya kalau akhwatnya. Kalau si perempuan ini oh saya suka performan wajahnya misalnya. Sudah cukup, selesai. Kan gitu. Sudah ada satu poin. Yang kedua, kenali keluarganya untuk mengenal karakternya dia. Cari tahu keluarganya dia, boleh SMS, boleh BBM nanya keluarga kamu gitu kan, itu komunikasi positif, tapi tidak khalwat, tidak kumpul berdua gitu kan, karena para sahabat itu kalau mereka ingin melamar seorang wanita misalnya, mereka datang dari depan pintunya lalu berkata, wahai fulana, kalau seandainya telah habis masa iddahmu, kalau suaminya meninggal, beritahukanlah kepada kami, terjadi komunikasi kan. Kemudian si akhwatnya itu atau sahabat ini kalau sudah habis masa iddah, dia datang. Kadang-kadang melewatin berpapasan di jalan, dia mengatakan misalnya, ya fulan masa iddahku sudah selesai. Ada komunikasi terjadi, gitu kan. Tapi ini tidak ada khalwat ya, tidak berdua di depan umum atau misalnya melalui media yang tidak membawa masalah pelanggaran syar'i. Jadi kita bahasakan tanya. Nah, ibunya itu memberikan, keluarga ibunya mewariskan karakter. Sifat. Di mana ibunya? Di sini. Secara umum keluarga ibunya bagaimana sih? Misal la qadarullah bajingan pemabuk, itu bahaya tuh. Oh enggak, memang orang-orang alim, orang ibadah, orang berpendidikan, itu karakter. Itu nanti karakternya bukan hanya datang kepada pasangan kita, tapi akan turun kepada anak cucu kita. Gitu kan? Secara fisik keluarga ayahnya sama, akhwat kita lihat begitu ke laki-lakinya, ke ikhwanya, ikhwanya lihat ke perempuannya juga sama. Keluarga ibunya itu karakter, keluarga ayahnya fisikal, secara fisik. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Di mana dia kerja, sama siapa dia bergaul. Cari informasi tentang itu, insya Allah sudah ada gambaran. Oh, di mana kerjanya akhi, kata ukhtinya misalnya. Oh, saya kerja di bar. Sudah ada sinyal tuh. Kan gitu. Pernah ada ibu-ibu bilang begini, Ustaz, saya sudah 10 tahun nikah, suami saya ini selalu selingkuh. Berzina. Baik. Ada lagi bapak-bapak bilang, Ustaz, saya juga sudah 10 tahun nikah, istri saya gak mau pakai jilbab, gak mau melayani suami yang benar seperti yang saya mau. Saya tanya, sebelum nikah bapak ibu sudah tahu belum? Ini ibu-ibu yang bertanya tentang suaminya playboy ini, suka selingkuh, Tahu enggak sebelum nikah kalau suaminya begitu? Tahu, Ustaz. Tahu enggak kalau dia suka bohong? Tahu. Ya siap untuk dibohongin. Kenapa pilih dia? Miliaran manusia kok sudah habis. Banyak sekali. Banyak orang yang azan ke masjid. Kenapa enggak pilih itu? Kenapa harus orang ini? Oh, sudah cinta. Waduh, ini yang salah. Salah. Cinta yang benar itu cinta yang dilakukan karena pada figur orang itu ada hukum-hukum Allah. Itu cinta yang benar tuh. Bukan cuma fisik. Gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan wanita yang kharma. Hitam dan kharma. Apa itu kharma? Enggak ada pemisah hidungnya nih. Lubangnya satu. Jelek sekali kan? Beragama jauh lebih baik daripada wanita yang cantik tapi tidak ada agamanya. Mau diapain fisiknya? Mau diapain? Mau dimakan fisik itu? Enggak. Muamalah, perilaku sehari-hari itu cuma simbolik. Pelengkap wajah itu. Fisik, pelengkap. Tapi yang berlaku nanti adalah banyak pelayanan, interaksi, kata-kata yang diucapin, akhlaknya gitu kan. Nah itu hal-hal yang mendasar. Jadi kita kenali lingkungannya, teman-teman dia. Insya Allah 3 hal ini sudah cukup untuk mengambil keputusan dalam melangkah menikah. Selebihnya tawakal Allah, istikharah dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah memilih pasangan, maka akan salah rentetannya bukan cuma rumah tangga kita, tapi sampai kepada anak keturunan. Berapa banyak anak-anak yang tidak terbentuk menjadi soleh dan soleha karena istrinya tidak soleha waktu dia nikah. Ayahnya, suaminya tidak soleh. Gitu kan? Ingat ya, keluar dari bingkai hidup yang Anda buat sendiri. Ini sering saya bahasakan, ini bingkai hidup kita buat sendiri. Saya kalau tidak makan nasi goreng pagi, mah saya kambuh. Kambuh benar tuh. Kalau gak makan nasi goreng. Kemudian sendiri yang bilang, saya kalau tidak minum kopi, kepala saya pusing. Saya kalau tidak merokok, tidak bisa berpikir. Yang benar-benar semua terjadi karena dia sendiri yang buat. Kenapa harus begitu? Bingkai yang dia buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama ini, saya bisa mati bunuh diri. Ya, bunuh diri benar. Kenapa? Kenapa kalau saya tidak nikah sama dia? Ada apa? Tidak usah, sudah selesai. Memang minta kepada Allah, betul tidak cocok, sudah. Gitu kan? Selesai, masih banyak, masih luas bumi Allah SWT. Jangan terlalu bergantung dengan dunia ini berlebihan. Itu yang pendapat yang paling rajih ya. Ada pendapat lain memang mengatakan Umar radhiyallahu anhu dikatakan pernah waktu mau menikahi Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ini anaknya Ali radhiyallahu anhu. Istri terakhir Umar adalah anaknya Ali radhiyallahu anhu. Itu waktu mau dinikahi, Umar radhiyallahu anhu sempat menyingkap bajunya Ummu Kalsum, gitu kan, sehingga kelihatan, meminta agar Ummu Kalsum mengangkat kain sehingga tersingkap sedikit betisnya. Maka Ummu Kalsum pun mengikuti, memperlihatkan sedikit lalu menutup. Lalu Ummu Kalsum berkata, wahai Amir Mukminin, kalau bukan karena Anda, maksudnya kalau bukan Anda ini seorang sahabat Nabi yang pasti faham hukum, saya sudah butakan mata Anda. Gitu. Itu hadisnya. Banyak orang cuma mengatakan Umar sempat melihat betisnya Ummu Kalsum, maka boleh lihat betis. Nah, ini salah, gitu kan? Tapi ulama hadis mengatakan itu masih dibolehkan, gitu kan? Masih dibolehkan kalau memang bukan secara khusus untuk itu. Misal memang tersingkap tidak sengaja atau memang ada hal-hal yang negatif di situ. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, tersebar berita ke Nabi Sulaiman waktu itu, Balqis, Ratu Balqis itu sebagian tubuhnya jin, sebagian manusia. Anda boleh baca tafsir Al-Quran berhubungan dengan surah Naml, masalah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kenapa Nabi Sulaiman AS waktu Balqis lagi jalan ke dalam istana, sengaja disuruh masuk ke sebuah ruangan di istana yang semuanya kaca termasuk lantainya. Dan di bawahnya lantai itu ada air yang mengalir gitu. Maka Al-Quran menceritakan, waktu Balqis masuk di ruangan itu, dia kira air. Maka dia menyingkap bajunya sehingga betisnya kelihatan. Gitu kan? Balqis mengira itu adalah air, ternyata kaca. Maka Sulaiman AS melihat betis daripada Balqis. Kenapa? Tersebar berita betisnya Balqis ya, dari perutnya sampai ke kakinya itu setengah jin, berbulu semua seperti jin. Ternyata enggak, itu berita bohong gitu kan. Nabi Sulaiman alaihi salam di sebagian riwayat dikatakan karena ingin menikahi Balqis maka melakukan itu, tapi ada informasi yang negatif memang kan gitu. Ingat ya, jangan ditunggangi. Anda bukan Nabi Sulaiman, nanti bilang enggak apa-apa deh gitu kan katanya. Akhwat ukhti ini memang setengah jin. boleh lihat betisnya gitu kan. Gak ada insyaallah itu. Nabi Sulaiman aja Allah sudah bongkar, ternyata tidak gitu kan. Ya udah gak usah repot-repot. Mengenai perbedaan gerakan sholat Ustaz, misalnya pada saat kunut dalam sholat subuh, apakah sebagai makmum kita wajib mengikuti semua gerakan imam, yaitu mengangkat tangan saat kunut, padahal kita meyakini tidak ada kunut dalam sholat subuh? Karena saya mendengar ada ulama yang berpendapat bahwasanya kita wajib mengikuti gerakan imam yang zahir, tetapi tidak wajib mengikuti gerakan imam yang tidak kelihatan oleh makmum. Jadi kita mengikuti gerakan imam yang dianjurkan dalam hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi shalah. Imam itu dijadikan untuk menyempurnakan sholat yang tidak melanggar apa yang Nabi SAW perintahkan. Jadi kalau seandainya imamnya mengerjakan satu perbuatan yang Nabi tidak pernah contohin, kita wajib ikut? Tidak. Gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sholat dan imam kalian benar, dia akan dapat pahala kalian. Kalau dia salah, maka sholat dan kalian benar, sholat kalian benar, imamnya akan dapat dosa. Kan gitu. Jadi tidak perlu semua gerakan imam diikuti kalau salah. Berhubungan dengan masalah kunut subuh kan sudah pernah kita jelaskan, semua hadisnya dhaif. Bahkan ada yang maudhu tentang masalah kunut subuh. Yang benar adalah kunut yang doa yang sama dibaca tapi pada saat witir. Di Indonesia kan terbalik. Witir itu tidak pernah kunut malah, gitu kan? Mereka jarang sekali yang kunut. Tapi kalau subuh tidak pernah tinggalin. Riwayat yang mengatakan Nabi SAW pernah kunut sebulan itu adalah kunut nazilah dan bukan kunut subuh. Beliau kunut subuh, duhur, asar, maghrib, isya, waktu ada beberapa sahabat yang hafal Quran dibunuh oleh satu suku Arab. Nabi SAW kunut nazilah sebulan di lima waktu sholat agar Allah musnahkan dan hancurkan kaum itu. Gitu kan? Itu yang ada. Nah, Anda sebagai makmum, kalau saya Allah alam di dekat rumah saya kalau saya sholat, memang saya tidak ikut. Gitu kan? Saya tidak ikut karena saya meyakini bahwasanya hadisnya dhaif dan memang tidak boleh dikerjakan gitu kan. Maka saya cukup sementara mereka membaca kunut, saya membaca zikir-zikir Nabi SAW ajarkan. Kan sami Allahu liman hamidah, kita juga membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wa 'azamati sultani. Kan ada doa-doanya banyak kan. Kemudian Allahumma la mani lima a'taita wa la muta lima ata wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Di antara hadisnya juga ada ditambah di rabbil hamd, di rabbil hamd, di rabbil hamd, yang Nabi SAW baca 10 sampai 11 kali. Kadang-kadang saya belum selesai ini, imamnya sudah selesai kunut. Saya kerjakan sunnah Nabi SAW. Jadi kita ikutin gerakan yang hanya disunnahkan oleh Nabi SAW. Waktunya bagaimana? Baik, kita batasi sampai jam 9 ya. Tentang doa saat sujud dalam sholat, Ustaz, saya mempunyai beberapa pertanyaan, mohon kesabaran dan kesediaannya untuk menjawab. Jazakallah khair. Sebelum dan sesudahnya. Baik, wa iyyak. Saya sih sabar, jemaahnya nih. Tentang doa saat sujud dalam sholat, apakah berdoa saat sujud yang dimaksud dilakukan dalam sholat wajib dan sunnah? Jika berdoa saat sujud tersebut dilakukan ketika sholat berjamaah, berapa lama boleh memperpanjang sujud untuk berdoa? Terkait makmum harus ikuti gerakan imam, apakah boleh bahasa Indonesia? Hadis Nabi SAW tentang perintah berdoa dalam sujud itu mutlak. Apa itu mutlak? Artinya tidak ada pilihan apakah dia diwajib atau sunnah. Tidak ada pilihan. Jadi tidak ada anjuran, oh hanya diwajib, hanya disunnah. Karena hadis Nabi SAW datang jelaskan, kalau kalian sujud, perbanyaklah doa. Selesai, mau sholat wajib, sholat sunnah. Tinggal yang perselisihan di antara ulama, bolehkah kita membaca doa-doa yang merupakan hajat kita atau hanya doa yang Nabi SAW contohkan saja? Karena kan ada doa-doa sujud ya yang Nabi SAW anjurkan gitu kan. Maka yang lebih rajih pendapat ulama, boleh termasuk hajat kita, karena sabda Nabi SAW perbanyak doa artinya perbanyaklah hajat-hajat kalian, sampaikan hajat kalian. Jadi ini boleh di sholat sunnah, sholat wajib, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sedang sholat berjamaah, maka tidak boleh kita menahan diri untuk berdoa sementara imamnya sudah bangun, gitu kan? Karena kita harus mengikuti gerakan imam. Bahkan pendapat yang paling kuat, tidak boleh kita meninggalkan rukun gerakan yang telah imam kerjakan sampai dia pindah ke gerakan salah. Misalnya dia sujud nih, dia duduk di antara dua sujud, kita masih sujud. Tidak boleh kita itu menunda sampai imam sujud lagi, sudah enggak boleh. Tapi dia masih, kalau masih duduk masih boleh. Kalau pendapat yang paling kuat ya di antara ulama, karena kita harus mengikuti sabda Nabi SAW. Kalau imam bertakbir, takbirlah. Kalau imam ruku, rukulah. Kalau imam sujud, sujudlah. Gitu kan? Kalau dia membaca, maka dengarkanlah. Maksudnya membaca Al-Fatihah dengan surah. Gitu. Bolehkah bahasa Indonesia? Umumnya pendapat ulama boleh. Umumnya ya. Karena memang kalau orang Arab lagi sakit sujud, kemudian dia mengatakan Allahumma syfini, ya Allah sembuhin saya. Kalau orang dari gunung di Jawa enggak ngerti bahasa Jawa aja terus meminta doa dalam sujud sakit, bilang apa? Ya pakai bahasa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalilnya jelas, boleh berdoa dalam sujud. Allahu a'lam. Saat sholat berjamaah setelah salam, apa yang sunnah dilakukan imam? Apakah berbalik ke arah makmum lalu berzikir atau berzikir dengan tetap menghadap kiblat? Sunnahnya balik. Karena Nabi SAW dikatakan dalam banyak riwayat setelah membaca istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak wa ta'ala ya zalal wal ikram, beliau menghadap kepada atau ke arah sahabat, gitu kan? Juga dalam riwayatnya dikatakan imam dianjurkan kata Nabi SAW untuk mengarah balikkan tubuhnya kepada makmum setelah beristighfar. Setelah beristighfar, jadi imam balik ke arah makmum. Kalau apa yang dikerjakan dia berzikir, masing-masing berzikir. Dan ini sekalian saya tekankan, banyak imam-imam kita di Indonesia yang melanggar sunnah ya. Dia memaksa tanda kutip makmumnya untuk ikuti dia. Pegang mic, baca zikir. Sampai orang susah baca zikir. Dia baca Al-Fatihah kalau suaranya bagus, kan itu. Iya kalau bacanya benar. Saya tadi malam sholat mampir salah satu masjid di Jakarta Selatan gitu kan. Sholat, imamnya memang suaranya bagus, tapi masya Allah bacaannya Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu kan. Dari mana ini Rahim? Bukan sifatnya Allah Rahim itu. Ar-Rahim iya, tapi Rahim tidak. Tapi dia dengan bangganya teruskan kita melanjutkan bacaannya itu. Saya lihat di sekitar saya ini banyak juga da'i-da'i yang sholat. Kenapa gak ada yang tegur? Mereka tinggal dekat situ gitu. Setelah sholat saya tanya, kenapa akhi? Kenapa kok gak diingatin orang-orang begini? Saya sih lagi sholat, saya kerasin suara saya. Waktu dia bilang Ar-Rahmanir-Rahim, saya bilang Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dia gak mau ikutin gitu kan. Allah alam apa dia tidak dengar gitu. Tapi jelas kita luruskan kesalahan itu gitu kan. Diluruskan. Jadi di sini imam tidak boleh maksakan. Tidak boleh maksakan bacaannya. Ada makmum disunnahkan di zaman Nabi SAW itu ada yang baca ayat kursi sendiri, oke. Okay. Ada yang baca Al-Ikhlas silahkan. Ada yang baca Subhanallah 33 silahkan. Tidak boleh dipaksain. Nabi SAW melakukan begitu. Kadang-kadang Nabi ayat kursi, makmum yang sana baca Al-Ikhlas, yang sana baca Al-Falak. Boleh bebas, yang penting baca zikir habis sholat. Malah tidak ada sunnah Nabi SAW dibaca secara serentak. Tidak ada sunnah Nabi SAW dibaca secara serentak. Apa ada asbabul wurud? Sebab turunnya, sebab disebutkannya hadis, bukan sebab turunnya ya. Kalau ayat Al-Quran dikatakan sababun nuzul, sebab turun. Kalau hadis sababun urut artinya sebab disebutkannya. Urut itu warat artinya sebab disebutkan. Tentang memotong kuku dilarang bagi yang berkurban. Ada hadisnya riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin berkurban, maka dianjurkan agar dia tidak mengambil dari rambut, memotong rambut dan kukunya. Nah, ini khilaf di antara ulama hadis apakah yang dimaksud adalah hewan kurbannya atau orang yang mau berkurban. Tapi pendapat yang paling kuat adalah menggabungkan keduanya, hewan kurbannya dan dia sendiri yang mau berkurban dianjurkan untuk tidak memotong kukunya dan memotong rambutnya. Itu memang ada hadisnya, hadis sahih. Tentang takdir ikhtiar, ada seorang ikhwa datang melamar dengan syarat agar calon istrinya mendukungnya dalam gerakan dakwah yang ia geluti. Namun menurut akhwat yang dilamar, gerakan dakwah tersebut termasuk dalam firqah yang menyimpang setelah membaca buku bukan karena mencari tahu sendiri. Bagaimana cara meyakinkan diri atau mencari tahu sunnah atau tidaknya suatu gerakan dakwah? Dia umum bertanya kepada para ulama, tanyakan, Anda hadir di majelis taklim begini tanya, gitu kan? Tanya, telepon seorang ustaz, dai yang faham, jelaskan kepada dia. Ada gerakan dakwah yang begini, ada gerakan dakwah yang seperti ini. Bagaimana itu? Nanti dijelaskan, oh kelompoknya begini. Karena kita gak ada ilmunya, atau kita baca bukunya, cari di internet informasi tentang itu. Kalau memang jelas dari kelompok yang salah, menjauhi sunnah Nabi SAW, atau malah firqa-firqa Islam yang berbahaya, yang menamakan Islam, yang liberal lah, yang sekuler lah, yang inilah, yang itulah, maka jauhi. Sekali lagi ya, tidak masalah kalau kita tidak nikah dengan dia. Jangan terkurung dengan bingkai hidup yang kita buat sendiri. Kalau saya tidak nikah sama dia, saya akan mati. Dia sudah terlanjur gagah, dia cantik. Tidak ada itu semua. Insya Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Biidnillah. Minta kepada Allah. Apakah tidak percaya ada neraka itu dihukumi orang kafir? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang mengaku, bahwasanya Allah itu ada, kemudian aku benar sebagai utusannya, neraka, surga itu ada, neraka itu ada, maka dia akan dipastikan masuk ke dalam surga. Kata para ulama hadis, berarti orang yang menolak ini Berarti menolak rukun iman, salah satunya rukun iman kan iman kepada hari kiamat, itu rinciannya ada panjang lebar, nanti kita bahas. Ini kan kita masih bahas rukun Islam. Kalau Anda ikuti terus kelas hadis kita ini, kedepannya kita akan bahas rukun iman. Nah, di antaranya rukun iman kepada hari kiamat itu ada rincian. Itu rukun iman kepada hari kiamat masuk di antaranya beriman tentang adanya malaikat yang akan mencabut ruh, ya, adanya proses naiknya ruh ke langit, adanya prosesi ruh dikembalikan ke kuburan, adanya surga, taman surga di kuburan dan lubang dari rumah mereka di kuburan, berikut dalil-dalilnya, kemudian bagaimana kehidupan alam barzah itu, masuk rentetan setelahnya bagaimana dibangkitkan di mahsyar, bagaimana di orang pada saat menghadapi timbangan, kemudian apa yang ada di antara surga dan neraka dari sirat dan kantara, kemudian ada surga dan neraka, bagaimana surga, bagaimana neraka akan terincikan dalam rukun iman yang kelima, itu memang ada. Jadi enggak boleh, jangan sampai tidak meyakini bahwasanya neraka itu ada gitu kan, itu wajib. Itu wajib. Dua, apa yang merubah takdir? Takdir yang bagaimana? Takdir ikhtiar atau takdir mutlak? Sebenarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la yaruddul qada illa ad-du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa, gitu kan? Ini ada rincian para ulama. Ini ada rincian para ulama. Di antaranya kata ulama begini, misal ada orang mengatakan ya Allah sembuhkanlah penyakit saya, misal. Sebenarnya pada saat dicatatkan takdirnya, dan ini dalam keluasan ilmu Allah, dalam ilmu akidah, orang ini sebenarnya di umur 31 tahun akan kena penyakit. Tapi Allah sudah tahu, waktu sebelum dia diciptakan, nanti di umur 21 sampai 31, dia terus berdoa, ya Allah jangan sampai saya kena penyakit. Jangan sampai. Allah sudah tahu doanya ikhlas atau tidak, diterima atau tidak, maka tadinya yang 31 dia kena penyakit, Allah catatkan tidak jadi kena penyakit. Itu yang dimaksud. Karena takdir sekarang tidak akan berubah. Takdir yang sekarang tidak akan berubah. Sesuai dengan hadis Bukhari, kata Nabi SAW yang paling pertama dicatat, diciptakan oleh Allah adalah pulpen yang disuruh catat semua takdir. Kemudian bukan hadis ini, hadis Bukhari yang lain. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat, sampaikan kepada Allah. Kemudian ketahuilah, kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, akan menimpakan kau sesuatu musibah, dan Allah tidak ingin kau tertimpa musibah itu, kau tidak akan tertimpa. Dan ketahuilah, kalau satu kaum mendukungmu agar kau tidak ditimpa satu cobaan atau musibah, dan Allah mau kau tertimpa, kau akan tertimpa walaupun mereka mendukungmu. Ingat, kata Nabi SAW, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, dan pulpen yang dipakai menulis sudah kering tintanya. Artinya tidak akan berubah. Juga bagaimana memahami kalau begitu hadis Nabi SAW yang mengatakan siapa yang melanjutkan hubungan silaturahim, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Berarti umur bisa dipanjangkan. Kalau Allah SWT kan 60 berarti jadi 65 misalnya. Maka jawaban ulama bukan begitu. Ibnu Taimiyah Allah mengatakan yang dimaksudlah Allah memberikan keberkahan hidup, keberkahan umur. Tetap umurnya 60 seperti Allah takdirkan, sehingga dalil yang mengatakan tidak akan berubah tadi sudah dipegangi. Tapi kita kuatkan bahwasanya Allah memberkahi hidupnya. Dia umur 60 tahun tapi dia bisa berbuat hal-hal yang orang yang seumur dia tidak bisa kerjakan. Ada kan orang begitu, subhanallah, umurnya 25 tapi dia sudah bangun masjid, dia sudah bantu anak yatim, dia sudah punya anak 3, dia banyak berkah hidupnya gitu. Ada orang yang seumur dia tidak punya apa-apa. Gitu kan? Saya temukan teman-teman saya, ini saya sampaikan bukan menjatuhkan teman-teman saya, tidak sama sekali, maksud saya bertemu dengan teman-teman saya yang dulu sama-sama saya SD gitu kan. Saya menemukan ada di antara mereka subhanallah kehidupannya yang tidak jelas kemana arahnya, gitu kan. Lalu saya malah mengambil ajaran, saya mengatakan alhamdulillah dengan umur yang sama dengan mereka, saya masih bisa isi pengajian tiap hari, gitu kan. Ya mungkin mereka itu sudah merasa cemburu dengan saya, sampai ada di antara mereka yang ketemu saya mengatakan saya cemburu dengan antum, gitu. Jadi bisa melakukan banyak kegiatan. Saya bilang mintalah kepada Allah SWT ini keberkahan hidup, umur yang sama tapi sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Begitu maksudnya. Apakah benar pertanyaan ini, pernyataan ini Ustaz? Jika kita membaca ayat kursi pada setiap sholat 5 waktu setelah sholat, maka kita akan selalu dilindungi oleh Allah. Apa referensi hadisnya sahih? Kalau yang ada setelah sholat hadisnya begini, siapa yang menjaga ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu. Ya, jadi berhubungan ya, sholat 5 waktu dengan ayat kursi. Yang menjaganya rutinitasnya, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Itu ada hadisnya, itu hadis sahih, gitu kan. Tapi kalau misalnya setelah sholat 5 waktu dibaca dia akan dilindungi oleh Allah, saya belum pernah tahu ada hadisnya. Tapi kalau membaca ayat kursi di luar sholat pun, dia akan dilindungi oleh syaitan, oleh Allah SWT dari syaitan. Itu memang ada hadisnya. Ini kurang lebih yang saya tahu. Dalam hal pekerjaan, jika dalam sebuah tender proyek, panitia tender menawarkan seperti ini, kamu ya, kamu saya menangkan tender, tapi harga di markup ya. Misal harga kita 500, lalu panitia minta harga menjadi 750, yang 250 dibagi untuk panitia. Itu gimana Ustaz? Kalau kita tidak mau, memang kita tidak dapat proyek. Kita menjual ke mereka tetap 500. Sekarang begini, saya ingin tanya dulu, kalau kita bicara realita ya. Kita sekarang ini masih, pertanyaan ini masih berbicara masalah bingkai yang dibuat tadi itu. Saya kalau tidak dapat proyek ini, saya rugi. Saya tidak dapat lagi proyek yang lain. Subhanallah. Sadar gak kita ini bahwasanya kita waktu masih di rahim ibu kita, pernah gak Anda berpikir makan dari mana? Pernah gak? Waktu masih di rahim ibu ya, Allah siapin plasenta untuk menyaring sari makanannya ibu kita. Ibu kita makan. Gak pernah kita berpikir dari mana kita makan, dari mana kita minum. Hidup waktu kita bayi, kecil, anak-anak. Pernah gak berpikir dari mana baju, dari mana makanan, dari mana minuman? Cuma tahu minta ibu, minta ayah, minta ibu. Dari mana semua itu? Terjamin kok makanan minuman kita. Kenapa sekarang setelah kerja khawatirnya besar sekali? Dengarkan statement Ibnu Qayyim rahimahullah, luar biasa. Ini masalah iman ya. Beliau mengatakan, saya akan selalu tenang hidup di dunia karena iman saya. Dan iman saya menuntun kepada saya seperti yang telah Allah ajarkan kepada saya, bahwasanya umur saya tidak akan bertambah sehari atau berkurang sehari. Tidak mungkin. Sudah selesai, sudah tentuin umurmu 60, gak bakal lebih sedetik kurang sedetik, gak mungkin. Jadi apa mau dipikirin? Biar kita tabrakan, biar kita dikeroyok orang, kalau belum sampai itu tidak mati. Selesai, saya akan tenang terus. Lalu dia mengatakan, dan saya selalu tenang dengan iman saya, karena saya yakin rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Gak mungkin. Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada jiwa ya yang mati kecuali sudah diberikan semua rezekinya. Kan? Kalau kita lagi gagal proyek tertentu, memang sudah belum rezeki kita. Saya kasih contoh sederhana. Pernah gak Anda beli makanan? Kalau kebetulan di rumah Anda lagi banyak orang ya, terus taruh makanan di kulkas, besok pagi bangun sudah gak ada dimakan orang. Pernah gak? Marah-marah gak? Sekarang saya tanya, kalau marah-marah bisa kembali makanannya? Memang itu bukan rezeki kita. Memang rezekinya orang itu. Gitu. Saya kemarin dari Surabaya, habis tablik akbar, saya beli makanan kesukaan saya. Gitu. Ada makanan khas di Surabaya, madu mungsu itu saya bungkus, dibungkus-bungkus kecil gitu. Nyaman sekali. Saya sampai saking sukanya beli cukup banyak ya. Satu pack itu 25 biji, kecil-kecil tapi. Saya beli 75. Saya masuk di lounge-nya di bandara, nunggu pesawat. Lagi asyik mau nyusun tema Sirah Nabawiyah. Waktu itu saya lagi duduk. Kemudian dipanggil. Udah mau berangkat pesawatnya Garuda. Baik. Saya kemas laptop saya, tutup. Saya lupa tuh plastik saya tadi, kresek yang saya suka. Nanti setelah tiba di Jakarta baru saya ingat, oh ketinggalan makanan saya. Tapi karena saya punya ilmunya, saya bilang alhamdulillah rezekinya orang lain. Udah saya halalin kalau mereka makan. Saya tuh ceritain di punya ibu-ibu, ibu-ibunya bilang begini, ya rugi dong Ustaz. Apa mau dibilang rugi? Untuk apa? Nah, memang sudah bukan rezeki kita. Ibnu Qayyim sudah mengatakan, dan saya sangat yakin dengan iman saya bahwasanya rezeki saya tidak akan diambil orang lain. Tidak akan. Kalau kita tolak ini misalnya, maaf ya, saya cuma bisa bermain jujur. Oh, banyak isu. Pasalnya kalau bermain jujur tidak akan dapat proyek. Siapa yang bilang? Emang kita waktu masih bayi pakai masuk proyek? Makan, minum gitu kan? Keluar dari belenggu ini masalahnya bingkai yang kita buat nih. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Tidak pusing insya Allah. Kalau tidak pakai prinsip itu tidak masalah. Ada air putih, ada susu, ada kopi, ada teh, minum bismillah. Selesai. Enggak ada juga puasa, enggak apa-apa. Nah, selesai urusannya. Enggak. Maka keluar dulu dari bingkai ini masalahnya gitu kan. Coba jujur. Kata Nabi SAW. Ya, berkatalah jujur itu. Ya, atau apa, jadikanlah jujur sebagai pegangan hidup kalian walaupun di depan mata kalian adalah kehancuran, dan jauhilah bohong walaupun di kalian lihat di depan mata kalian ada keberhasilan, karena kejujuran akan mendatangkan buah hasil sendiri, kebohongan akan mendatangkan keburukan. Pasti begitu. Kalau pada saat kita lepas dari sebuah proyek, jangan ragu, insya Allah itu akan ada baiknya. Insya Allah akan ada baiknya. Baik, ini saya jawab mungkin dua lagi ya. Bagaimana status anak atas pernikahan beda agama, bapak muslim, ibunya non muslim, dan hingga saat ini masih tetap beda, anaknya masih muslim, jika dikaitkan dengan takdir, takdir seperti apa? Dari situ sisi anak berdoa pada orang tua, gimana ini? Dari satu sisi anak berdoa pada orang tua, Pepatah surga di bawah telapak kaki ibu, dan si anak sholat dan ibadah tapi mengikuti Natal dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Bagaimana anak seharusnya menyikapi hal tersebut? Apakah merupakan anak haram? Karena saat pernikahan saat itu dihitung zina. Kalau ayahnya Muslim, ibunya Nasrani atau Yahudi, ahli kitab, itu sah pernikahannya. Sah. Mau dalilnya? Surah Al-Ma'idah ayat 5. Allah Azza wa Jal menjelaskan masalah bolehnya laki-laki Muslim menikahi wanita ahli kitab. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min kablikum idha ataitumuhunna ujurahunna al-ayah. Boleh kalian laki-laki Muslim menikahi wanita-wanita yang beriman dari orang mukminah, atau wanita-wanita baik-baik dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kalau kalian memang menjalankan hak-hak mereka, gitu kan? Ulama mengatakan halal seorang Muslim menikah dengan wanita ahli kitab, berarti pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Apakah masuk takdir apa itu? Takdir ikhtiar. Kenapa si ayah tadi mau milih ibu yang Nasrani? Kenapa? Cinta. Ini bingkai hidup ini. Keluar dari sini. Bisa cinta lahir ke wanita lain kok bisa. Bisa cinta lahir ke laki-laki lain bisa. Kita bisa lahirkan itu sebenarnya. Tapi kita yang terkurung di situ. Kalau kita sudah cinta karena imannya, karena ibadahnya kepada Allah, itu yang tepat. Itu memang tepat. Tapi kalau selain itu tidak tepat. Cinta fisiknya saja sehingga tidak mau tahu dia pembohong kah, dia perampok kah, dia ini, itu salah. Itu kan salah. Ada orang laki-laki menderita sekali, istrinya suka bohong setelah nikah. Ditanya, kau sudah tahu belum sebelum nikah? Sudah tahu, sudah sering bohong. Kenapa nikahin? Silakan, siap dibohongin. Gitu kan? Kenapa enggak cari wanita yang jujur, yang baik? Banyaknya luar biasa gitu kan? Tinggal minta ke langit kok. Enggak ada susahnya orang mukmin itu. Manja sekali. Ya Allah kirimin, dikasih itu insya Allah. Asal mintanya benar insya Allah akan dikasih, sabar aja. Gitu kan? Karena doa itu setiap kita mengangkat tangan ke langit mengatakan ya Allah, itu Allah sudah tentuin tanggal penerimaannya, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Sabar, nikmatin prosesnya, insya Allah akan datang. Makin panjang prosesnya itu makin sempurna nanti yang Allah kirimkan. Memang sudah begitu. Nah, gitu. Jadi itu tidak ada masalah. Jadi anak ini tidak haram ya. Yang haram itu kalau dibalik, ibunya muslimah, ayahnya Nasrani. Nah itu yang tidak boleh. Karena wanita mukminah tidak boleh nikah sama orang kafir. Kata Allah SWT, la hunna hillun lahum, wa lahum yahilluna lahun. Jadi waktu sahabiat-sahabiat yang banyak masuk Islam dari Mekah, itu ke Madinah kan? Allah SWT melarang Nabi SAW membiarkan mereka kembali walaupun kepada suaminya yang masih kafir. Tidak boleh. Waktu Zainab masuk beriman pada Nabi SAW dan suaminya As bin Abi As, anak mantu Nabi SAW tidak mau beriman, dipisahkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh. Itu kan tidak boleh. Nah, anak-anak yang lahir bagaimana? Anak-anak itu tidak ada dosanya. Tidak usah kita bicara tentang masalah orang nikah beda agama. Orang berzina, hamil, lahir anaknya, anaknya tidak berdosa. Tidak ada hukum, tidak ada beban hukum pada dia. Pada orang tuanya iya, anaknya tidak ada masalah. Jadi bisa saja anak hasil zina tapi jadi ulama besar, bukan mustahil. Tidak ada hubungannya. Allah SWT membebankan hukum pada pelakunya, bukan orang yang kena. Tidak ada urusannya anak itu. Bagaimana hukum bekerja dari perusahaan rokok dan hasil dari menjual rokok? Saya terus terang ya, masih bingung kalau ada ulama yang mengatakan rokok itu halal. Terus terang. Mohon maaf kalau teman-teman yang merokok. Dari sisi mana kehalalannya? Allah Azza wa Jal, kata ulama, mengharamkan khamr. Khamr ya, minuman keras. Apa yang Allah katakan? Al-Mishnah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u min nas, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Kata Allah SWT ditanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi, minuman keras dan judi. Katakanlah, di situ ada dosa yang besar. Dan ada juga manfaat bagi manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi khamr diharamkan, bukan gak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ya kan? Tapi madaratnya lebih besar. Orang kalau minum anget badannya, iya. Dia fly, bisa santai, bisa lebih relax, iya. Tapi bahaya. Dia bisa bunuh orang, bisa zina, bisa berbuat ngawur dengan mabuk. Bahaya. Ulama mengeluarkan sebuah kaidah dalam masalah makanan dan minuman. Semua yang madaratnya lebih besar dari manfaatnya, hukumnya haram. Anda boleh baca semua buku-buku fikih. Kaidah fikih mengatakan semua yang manfaatnya dalam makanan dan minuman lebih besar daripada madaratnya, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka hukumnya haram. Dari sinilah ulama sekarang di zaman sekarang menarik tentang masalah rokok. Tanyakan satu manfaat rokok. Dokter saya sendiri semua mengatakan bahaya kanker, impoten, ini, itu, ini. Tapi kita termakan dengan iklan. Yang tampil semua bodinya luar biasa di iklan, gitu kan. Baik kalau dia merokok. Kenapa bukan orang yang kurus kerempeng ditampilin? Memang begitu orang merokok kan gitu. Orang yang batuk-batuk, mestinya kan begitu yang tampil iklan. Ini enggak. Nipu orang enggak bisa. Gitu kan? Itu bahaya sekali. Saya kasih pengalaman begini. Kemarin ada teman saya, Ustaz Husain lagi merukyah. Sekarang itu coba lihat orang-orang yang kedukun ya, kalau kedukun. Kemudian dia mau sesaji kepada jin di lembah mana. Perhatikan, pasti disodorkan 2 bungkus rokok. Ke jin ya, bukan ke dukunnya. Sesajennya itu, ada rokoknya. Kenapa? Saya baru dapat jawaban kemarin dari Ustaz Husain. Dia bilang begini, Ustaz, ternyata rokok itu makanan favoritnya jin. Loh kok bisa? Coba antum ceritain. Dia bilang, saya lagi rukia orang, lagi ngobatin orang yang kemasukan jin, sampai kesakitan jinnya, sudah teriak-teriak kesakitan. Terakhir dia bilang, pas jinnya lagi sakitan, lah tiba-tiba gini, oh enak. Loh, terus yang tanya, kenapa kok begitu? Ditanya jinnya. Dia bilang, di depan pintu itu ada makanan favorit saya, dibuka ada tamu lagi merokok. Itu kenyataan nyata loh, lapangan gitu kan. Ini bukan dibuat-buat, bukan rekayasa, tapi seperti itu. Itu hal mendasar gitu. Jadi orang teman-teman yang kena fitnah ini, yang saya bahasakan fitnah, fitnah ini sesuatu yang bisa membahayakan hidup kita. Coba tinggalkan dan berpikir dengan akal sehat. Kena gini loh, kalau saya tidak merokok kenapa? Mungkin dia bilang tidak bisa berpikir. Nah ini bingkai ini. Saya tidak merokok, tidak bisa berpikir. Jadi dia betul-betul tidak bisa merokok, tidak bisa berpikir dengan kalau tidak merokok. Masalahnya itu, dan itu kecanduan. Ya, bahaya sekali. Itu sama dengan khamr, sama dengan hal-hal yang berbahaya buat dia. Gitu kan? Jadi orang yang menghalalkan itu luar biasa. Kalau mengisapnya saja tidak boleh, apalagi menjualnya, apalagi bekerja, apalagi memproduksi, sudah jauh lebih besar daripada itu. Allahu a'lam. Ini gimana Ustaz, dilanjutin atau? Baik, Pak Ustaz, saya mau tanya terkait hal takdir. Apakah Allah juga sudah menakdirkan adanya kelompok Syiah yang terus akan berlawanan dengan kelompok Sunni? Apakah Syiah itu memang bukan Islam? Lalu apa poin-poin kesehatan mereka yang mendasar? Jadi itu semua masuk dalam takdir ikhtiar. Allah kan menciptakan kebenaran dan kebatilan. Ada iblis, ada nabi-nabi kan gitu. Jadi ada malam, ada siang. Allah menciptakan semua berpasang-pasangan. Semua itu ada, gitu kan? Jadi Allah SWT mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kenapa ada hukum ingkar mungkar dalam Islam? Kenapa harus kita ingatkan orang yang salah? Memang sudah begitu sunnatullah, gitu kan? Terlepas daripada kita bicara Syiah atau Sunni atau apa saja kelompok-kelompok dalam Islam, tapi semua kebatilan dan kebenaran itu akan selalu ada. Dan kebatilan itu akan ada. Syiah itu kalau Anda mau tahu akidahnya adalah menyimpang dari agama Islam, karena sudah jelas, gitu kan? Mereka mengatakan Jibril berkhianat karena risalah mestinya turun kepada Ali dan bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka kalau sebelum salam tepuk-tepuk pahanya mengatakan khanal amin, telah berkhianat Jibril. Bagaimana dia menuduh Allah mengutus Jibril yang sudah dipuji Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran nazala bihi ruhul amin. Allah menurunkan dari langit Jibril itu ruh amin, ruh yang terpercaya. Jibril, orang Syiah mengatakan tidak, mengkhianat, mestinya risalah datang kepada Ali. Yang kedua mereka mengatakan Quran kita kok kurang. Allah mengatakan, ini Allah semua mengatakan, bukan saya. Allah mengatakan dalam Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan dzikra Al-Quran dan kami akan menjaganya. Mereka bilang tidak kurang, bukan 30 juz tapi 49 juz. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap 30 juz. Dari mana bertambahin? Mereka mengkafirkan sahabat. Siapa tuh sahabat? Generasi yang langsung belajar dari Nabi SAW. Coba bayangkan, kalau sahabat kafir, dari mana kita belajar? Yang Quran turun, kejadian sahabat kan gitu. Sahabat lagi ada yang ribut suami istri, turun ayat dalam surat Talak. Dari perang Badar, sahabat lagi berperang sama orang kafir, turun ayat menjelaskan. Kalau sahabat-sahabat sudah dikafirkan, bagaimana bisa diterima agama ini? Dan ini tidak heran dengan adanya akidah ini. Kenapa? Karena memang yang membentuk Syiah adalah Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah itu? Adalah salah satu orang Yahudi yang mengaku masuk Islam. Yang memang orang itu dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Itu jelas dalam buku-buku sejarah, gitu kan, riwayat-riwayatnya. Jadi memang pemahamannya sangat jauh sekali dari agama Islam, sangat jauh. Maka saya sarankan jangan pernah ya ikut-ikutan, enggak usah ikut-ikutan karena berbahaya sekali. Bahkan saya selalu tekankan pengajian. Ada dulu orang-orang pengajian saya sudah hadir di sunnah, ikuti pengajian sunnah, lalu ikut juga pulang lagi, ikut lagi tarekat, pulang lagi ikut lagi pengajian apa. Dia sana bingung, sini bingung, sini bingung. Datang ke saya bertanya lagi, berulang kali tanya, ya Ustaz hukumnya apa, hukumnya. Saya tanya, sebenarnya ibu ini mondar mandir di pengajian mana? Oh ya, saya ikut tarekat ini Ustaz, saya lihat ikut ini, sebentar saya ikut Ustaz juga. Ya pasti bingung. Jangan bingung, ya, jangan ikut begitu. Ikutilah yang benar. Bukankah pengajian saya, siapa saja Ustaz yang menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul, ikuti Allah dan Rasulnya. Karena itu memang ajaran kita. Semua dai seperti saya adalah penyambung lidah Nabi SAW saja. Jadi kan? Saya sebenarnya bagaimana maksud dari matahari dekat dengan tanduk setan ketika kita berbicara tentang diharamkannya waktu sholat. Yang dimaksud adalah tanduknya keluar itu pada saat ya apa namanya apa tanduknya keluar di arah terbitnya matahari. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti iblis itu dekat dengan matahari, tidak. Tapi tanduknya pada saat dia pagi hari, habis subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbit matahari, tanduknya sedang dia keluarkan iblis. Iblis itu bertanduk dan semua pengikutnya sedang sujud padanya. Dan tanduknya itu di arah tempat terbitnya matahari. Jadi di arah timur gitu. Itu yang dimaksud. Saat banyak amalan yang bisa kita laksanakan untuk bisa dibangunkan rumah di surga. Kalau semua kita amalkan, apakah itu artinya kita akan punya banyak rumah di sana? Atau hanya satu rumah saja karena Allah ya apa namanya lihat konsistensi? Enggak. Semua surga didapatkan istana terus. Bisa Anda punya 1 juta istana, gitu kan? Itu jelas. Karena Nabi SAW mengatakan contoh, siapa yang ke masjid sholat jamaah dapat 1 istana, pulang 1 istana. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. 1 hari 10 istana. Berarti kalau saya 70 tahun saya punya sekian ribu istana. Iya jawabannya. Kenal surga itu luasnya seluas langit dan bumi, ya kan? Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Kejarlah surga dan pengampunan Tuhanmu karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Digabung semua, memang tidak ada batasnya. Tanah seorang mukmin dalam hadis Bukhari dikatakan antara awal tanah ke ujung tanah dia, setiap mukmin ya, itu jaraknya 40 tahun. Bukan lagi jaraknya 1 km dengan 40 tahun kita jalan dari sini ke sana ubanan. Dan itu istana kita sendiri, bagaimana dengan miliaran manusia yang masuk itu memang luar biasa. Gak bisa dibayangkan besarnya gitu. Jadi Anda insya Allah punya sekian banyak. Ustaz, apakah puasa Asyura sama dengan puasa awal tahun? Sebagaimana keyakinan masyarakat kita bahwasanya ada puasa awal tahun? Lain. Lain sama sekali lain. Ada orang yang puasa 1 Muharram. Tidak ada sunnahnya. Dari mana sunnahnya? Mana hadisnya gitu? Yang ada 9 dan 10. Wahai muslimin, jangan pernah membuat-buat ibadah. Apalagi syariat baru. Ini bahaya sekali. Kerjakan saja yang Nabi SAW perintahkan sudah cukup. Dan itu yang Allah akan terima karena memang mengikuti contoh Rasulnya Muhammad SAW. Bagaimana dengan doa awal tahun? Apakah ada sunnahnya? Apakah benar amalan ini dimulai di zaman sahabat Utsman radhiyallahu anhu? Sama sekali tidak benar. Tidak ada sama sekali riwayat yang mengatakan Utsman pernah doa awal tahun, apalagi Ali atau sahabat-sahabat yang tidak pernah. Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan. Tidak pernah sama sekali. Bahkan di zaman Nabi SAW tidak ada istilah awal tahun, akhir tahun, tidak ada. Itu kita buat-buat sendiri. Dan saya terus terang selama saya hidup di Saudi tidak pernah saya lihat, di Indonesia malah sering saya lihat gitu. Tadi malam saya mampir di sekitar saya lupa daerahnya, komplek perumahan ya, saya mampir sholat maghrib gitu. Habis sholat maghrib duduk ada ustadznya bimbing doanya gitu dalam bahasa Arab, doa awal tahun gitu. Kalau dia ngerti apa yang dia ucapin, saya yakin mungkin dia nggak mau ucapin tuh, gitu kan? Saya ngerti apa yang diucapin, ya Allah, soalnya dari mana ini, karangan dari mana, dibuat-buat gitu. Saya tuh disuruh sholat tasbih, disuruh sholat taubat, disuruh sholat ini. Dari mana semua sunnahnya? Nggak pernah. Bayangin kalau orang Islam bebas berbuat begitu, apa yang tertinggal dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya, Rasulullah pernah kerjain nggak? Gitu kan? Tanya lagi yang kedua setelah itu, iya. Bagaimana caranya Rasulullah SAW kerjakan? Tanyain semua, terinci supaya kita nggak salah gitu. Saya tadi ada hadis tentang 3 orang yang tidak akan lihat Allah. Bukankah dalam hadis lain salah satunya adalah orang yang isbal? Jika jadi kalau ditotalkan ada berapa golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah? Ada hadisnya memang tentang masalah isbal. Nanti akan kita sampai itu kalau tidak salah hadis dosa besar yang ke-53 tentang masalah isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, itu juga ada hadisnya. Kalau masalah orang yang tidak dilihat, saya tidak pernah, belum pernah hitung ya. Tapi cukup banyak hadis yang berbicara dengan masalah itu. Insya Allah nanti akan kita bahas ke depannya. Seperti tadi Ustaz jelaskan tentang niat puasa sunnah yang bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah lainnya. Apakah bisa juga untuk sholat sunnah? Seperti sunnah rawatib dengan sunnah istikharah. Bisa. Sunnah gitu kan. Tapi ulama merincikan yang boleh digabungkan adalah yang memang dia bertepatan waktunya. Misal gini. Masuk masjid mau tahiyat masjid. Masuk masjid juga mau sholat qabliyah. juga mau sholat wudu. Kalau mau dikerjain 6 rakaat ini antara azan dan iqamah enggak keburu. Bertepatan waktunya kan. Maka khawatir tidak dapat, boleh niat dalam hati 3 sholat itu dengan 2 rakaat. Tapi kalau terpisah seperti duha misalnya dengan sholat qobliyah duhur, kan jauh. Nah, itu maka di sholat sendiri-sendiri dan tetap lebih afdal. Kalau kita masuk masjid masih ada waktu untuk wudu dulu, untuk tahiyat masjid dulu, untuk qobliyah dulu, maka itu tidak ada masalah. Dikerjakan masing-masing. Ini yang dimaksud tadi. Apakah hukum membaca mahfal Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid? Saya pernah mendengar ada yang berpendapat hukumnya boleh jika yang dibaca selain mushaf Al-Quran, yang artinya Al-Quran terjemahan atau aplikasi di handphone diperbolehkan. Apakah betul seperti itu? Kalau dia sedang haid atau junub atau nifas, memang ini tidak boleh menyentuh fisik Al-Quran. Ini sudah disepakati oleh umumnya ulama. Ada yang ulama berpendapat lainnya, tapi tidak punya dalil. Dalilnya tidak boleh menyentuhnya, memegang fisiknya. Kalau itu sifatnya bukan murni Al-Quran, saya pernah jelaskan di kelas hadis kita dulu waktu masih di Bank Indonesia ya, tentang masalah di handphone misalnya, dia bergabung dengan program lain, kan kita tahu di komputer kita lagi putar layar, pakai layar, gitu kan? Itu di atau kita putar di televisi, di rumah kita pakai remote, gitu kan? Maka itu semua tidak ada hubungannya. Tapi kalau dia fisik Al-Qurannya tidak boleh, seperti memindahkannya. Kalau membaca mutlak boleh, silahkan membaca, apalagi mengulangi hafalan. Intinya larangan adalah menyentuh fisiknya, gitu kan? Itu yang dilarang. Tapi selain itu boleh. Bahkan wanita haid nifas itu tetap dianjurkan tidak boleh kosong dari ayat Al-Quran, tetap mengulangi. Ada yang pernah tanya saya, Ustaz, saya kalau haid nifas boleh enggak saya wudu sebelum tidur? Ya boleh, malah dianjurkan. Yang tidak boleh hanya menyentuh fisik Al-Quran, puasa dan juga sholat, gitu kan? Tapi kalau berzakat, sedekah, berzikir, silahkan, tidak ada masalah. Apakah diwajibkan berpindah tempat antara sholat wajib dengan sholat rawatib? Bukan wajib, tapi disunnahkan. Karena ada hadis yang mengatakan tidak ada seorang pun yang sholat di sebuah tempat kecuali akan jadi saksi pada hari kiamat. Jadi kita harus sholat wajib sini, sunnahnya di sana. Itu lebih baik. Karena setiap tempat itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Tapi bukan wajib ya, sunnah hukumnya. Ini kan dikatakan apakah diwajibkan. Bolehkah beramal untuk saudara yang sudah meninggal? Boleh, tapi amalan yang diperintahkan. Sedekah buat dia, mengembangkan ilmunya, mendoakan, haji dan umroh. Itu yang ada hadis-hadisnya. Menurut Ustaz, apa sebenarnya kebahagiaan hakiki yang dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai dari yang paling mudah atau yang paling simpel? Mengenal Tuhan, Allah Azza wa Jal. Ada CD saya sarankan yang bertanya ini bisa membeli ya. Ada judulnya begini, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Muslim jilid 1, 2, 3. Itu episode 1, bagaimana mengenal Tuhan Allah Azza wa Jal. Sehingga kalau kita tahu kita punya Tuhan, maka dalam keadaan nikmat ada ataupun musibah datang, kita akan selalu tenang. Kalau orang dapat uang, dapat nikmat, maka dia merasa tenang, itu umum. Tapi kalau orang dapat musibah, bagaimana bisa bahagia? Maka dengan satu jawaban, dia punya Tuhan, dia tahu punya Tuhan. Jadi yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakit itu Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah, selesai. Dia akan bahagia dalam segala hal. Jadi saya sarankan ikuti kaset itu, nanti bisa ditanyakan kepada saya atau kepada panitia masjid, nanti saya coba titipkan ya. Itu tujuh hari Tabligh Akbar di Malang. Episode kedua itu kebahagiaan untuk mengenal Rasulullah SAW, orang yang tinggal kita ciplak kehidupannya. Dan yang ketiga mengenal Al-Quran. Ustaz, saya mau bertanya masalah zikir setelah sholat. Ada beberapa buku tentang zikir setelah sholat, namun berbeda satu dengan yang lainnya. Yang sahih sunnah tentang zikir dibaca setelah sholat apa saja? Pertama istighfar 3 kali dan cukup astagfirullah saja, tanpa ada azim, tanpa ada yang lainnya. Karena hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, tidak lebih dari itu. Maka kita jangan menambah 4. Nabi SAW mengatakan 3, kita mengatakan 4. Tidak boleh. Ikuti Nabi SAW. Sama dengan zikir subhanallah 33. Sudah 33. Saya mau baca 300. Ya lain, jangan dihubungkan dengan sholat. Karena Nabi sudah tentukan jumlah, waktu dan tempatnya. Tidak boleh kita ubah itu kan. Astagfirullah. Kemudian membaca paket Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ta'ala, ilal ukram. Dan ada beberapa zikir-zikir lain. Mungkin saya tidak sebutkan semua karena cukup panjang. Saya sarankan juga, mungkin ini kalau yang bertanya belum pernah ikut pengajian sebelumnya, boleh nanti pesan sama saya, ada buku kumpulan doa sudah Quran dan Sunnah. Yang sudah ikut kelas hadis sudah tahu itu. Anda nanti akan dapatkan dan dengan infak Rp10.000 Anda bisa tahu di situ segala macam dengan riwayatnya, zikir-zikir. Yang kedua tentang zikir pagi dan petang. Ada juga yang menganjurkan buku Al-Ma'thurat yang berisi zikir pagi petang, susunan Imam Hasan Al-Banna. Ada juga satu temuan buku zikir pagi petang, cetakan pustaka Ibnu Umar. Apakah kedua buku ini dibolehkan digunakan dan diamalkan secara bersama-sama atau salah satunya? Salah satunya saja cukup. Kalau yang saya tahu adalah, selama ini saya belum pernah rujukin ya, buku-buku ini saya belum pernah lihat, jadi saya tidak berani menghukuminya. Tapi ada buku yang saya selalu tuntun adalah kumpulan doa Sunnah Quran dan Sunnah tulisan Syekh Qahtan, itu yang masyhur ya, bahasa Arabnya Hisnul Muslim. Itu hampir semua orang menggunakan buku itu. Bagaimana cara wanita yang sedang berhalangan mengisi waktu di hari-harinya dengan penuh amal ibadah yang setara dengan sholat wajib dan sunnah dilakukan? Tadi sudah saya jelaskan, semua ibadah anda kerjakan kecuali yang dilarang. Tetap berzikir, tetap sedekah, tetap silaturahim keluarga, tetap jenguk orang sakit, tetap semuanya kecuali sholat, membaca fisik, menyentuh fisik Al-Quran dan puasa. Yang lain silahkan, malah dianjurkan untuk dikerjakan gitu kan. Termasuk kalau tentunya lagi haji atau umroh tidak boleh tawaf ya. Tapi kalau sa'i boleh gitu kan. Yang lainnya boleh dikerjakan, Allahu a'lam. Mungkin begitu yang kita bisa sampaikan dan alhamdulillah pertanyaan bisa tuntas ya walaupun sampai jam 9 lewat. Mudah-mudahan pantatnya enggak pegel semua nih duduk. Tapi insyaallah tunggu di majelis ilmu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.